إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإيايا بتقوى الله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فمسلمين والمسلمات para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan limpahan nikmat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, guna mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini disertai dengan niatan ikhlas mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menerima amalan kita menuntut ilmu pada pagi hari ini, dijadikan oleh Allah sebagai timbangan pemberat amal kita yang akan memberatkan nanti pada hari kiamat, memberatkan timbangan amal kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan nanti tetap curahkan kepada Nabi dan Rasul kita, imam dan panutan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjalankan agama Islam, syariat Islam yang kita cintai ini, kita sering dihadapkan kepada permasalahan-permasalahan khilafiyah, yaitu perbedaan pendapat di antara sesama kaum muslimin. Kita menjumpai banyak sekali mazhab-mazhab, manhaj-manhaj, aliran-aliran, metodologi pemikiran dan lain sebagainya, baik berkaitan dengan akidah, ibadah maupun juga muamalah. Perbedaan-perbedaan yang kita jumpai ini terkadang membuat sebagian kaum muslimin atau bahkan sebagian besar dari mereka bingung untuk menentukan sikap mereka. Bingung untuk menentukan sikap mereka. Bahkan lebih dari itu, terkadang perbedaan-perbedaan, perselisihan-perselisihan pendapat yang terjadi di antara kaum muslimin ini menyebabkan sesama kaum muslimin terkadang terjadi percekcokan di antara mereka, perseteruan di antara mereka, saling menghajar, saling memboikot. Kelompok kajian A memboikot kelompok kajian B. Pengikut Ustaz A memboikot pengikut Ustaz B. Dan juga mentahdir, ya, terkadang boikot atau hajar. Dan juga tahdir ini, fenomena-fenomena tersebut terjadi sampai antar anggota keluarga. Bapak menghajar anaknya, anak menghajar bapaknya. suami mendiamkan istrinya, istri mendiamkan suaminya karena mungkin suami mengikuti pendapat mazhab A, mengikuti ustaz A, sementara istri mengikuti pendapat dari mazhab B, mengikuti syekh B, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini biasanya ya berujung kepada patahnya semangat, berkurangnya semangat kaum muslimin di dalam menuntut ilmu. Mungkin dia sudah menuntut ilmu, namun tatkala dia menuntut ilmu dan menjumpai banyak perbedaan-perbedaan dan dia tidak punya sikap, tidak tahu harus bersikap apa, sehingga dia memutuskan untuk berhenti dari menuntut ilmu, berhenti dari belajar agama karena dia bingung harus berbuat apa, harus bagaimana menyikapi khilaf perbedaan pendapat yang ada di antara kaum muslimin. Yang ini mengatakan itu salah, yang dikatakan salah itu juga berbalik menuduh bahwasanya perbuatan saya inilah yang benar, yang salah itu adalah perbuatan mereka. Perbuatan saya ini adalah sunnah, justru mereka yang menuduh saya bid'ah, mereka lah yang bid'ah, dan seterusnya kaum muslimin dan muslimat. Ini apabila seorang tidak memiliki pemahaman yang benar, tidak memiliki fiqhul khilaf, tidak memiliki ilmu tentang fiqhul khilaf, yaitu bagaimana fikih memahami perbedaan pendapat, maka seseorang mungkin memang akan terus berada dalam kebingungan. Maka pembahasan tentang fiqhul khilaf, pembahasan tentang bagaimana seseorang menyikapi perbedaan pendapat adalah sebuah pembahasan yang harus dimengerti, harus diketahui oleh kaum muslimin. Ada beberapa faedah, ada beberapa manfaat jika kita memahami fiqhul khilaf, jika kita memiliki ilmu bagaimana menyikapi perbedaan pendapat. Dan ada beberapa kerugian jika kita tidak mempelajarinya. Baik, faedah yang pertama yang akan kita dapatkan jika kita mempelajari fiqhul khilaf kaum muslimin dan muslimat adalah kita akan semakin kuat ukhuwah yang ada di antara kita. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam yang ada di antara kaum muslimin itu akan semakin kuat, akan semakin rukun, akan semakin bersatu jika kita memiliki pemahaman tentang yakni fiqhul khilaf. Akan tetapi sebaliknya, jika kita tidak memiliki pemahaman itu, tidak memiliki fiqhul khilaf, tidak tahu bagaimana menyikapi perbedaan pendapat, mungkin yang terjadi adalah sebaliknya. Mudah curiga, mudah suudzon, mudah mengingkari pendapat saudaranya. Sehingga mungkin ini sesama pengurus masjid, sesama pengurus yayasan, sesama pengurus pondok pesantren misalnya, pecah hati. Ya, yakni terjadi keretakan dalam hubungan mereka karena mungkin salah satu memilih pendapat ini, menetapkan kebijakan ini, sementara yang lain memilih pendapat itu, tidak setuju dengan kebijakan yang diterapkan oleh atasannya atau ketua takmirnya atau ketua yayasannya, sehingga terjadilah perpecahan di antara pengurus-pengurus yayasan, pengurus-pengurus masjid, pengurus-pengurus pondok pesantren. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua kaum muslimin dan muslimat, dengan memahami fiqhul khilaf, seseorang akan bisa meraih sifat hikmah di dalam berdakwah. Iya, dengan kita mempelajari fiqhul khilaf, maka insyaallah itu akan membantu kita untuk meraih sifat hikmah, yang mana hikmah itu sangat dibutuhkan sekali dalam berdakwah, di dalam bermuamalah dengan orang-orang awam khususnya. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang hikmah dan dengan mau'izah hasanah, dan debatlah mereka dengan debat yang sangat bagus, dengan cara debat yang sangat bagus. Nah, hikmah mau'izah hasanah ini bisa muncul pada diri seorang jika dia memahami fiqhul khilaf. Sebaliknya, jika seorang tidak memahami fiqhul khilaf, bisa jadi dakwahnya kaku, dakwahnya keras. Setiap amalan yang tidak sama dengan apa yang dia pelajari, mungkin dia langsung serta-merta mengingkarinya. Padahal bisa jadi perkara yang dilakukan oleh orang yang menurut dia keliru, tidak sesuai dengan apa yang dia pelajari, bisa jadi itu adalah masalah khilafiyah yang sangat kuat, yang seharusnya ditoleransi. Tapi karena dia enggak tahu fikul khilaf, langsung main ingkar, langsung mengingkari dan mengingkari. Nah, ini terkadang membuat dakwah kita itu ini tidak hikmah kaum muslimin dan muslimat. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin dan muslimat, faedah yang ketiga ketika kita memahami fikul khilaf adalah kita akan terselamatkan dari kebingungan. Kita akan terselamatkan dari sifat putus asa, patah semangat di dalam belajar ilmu agama ini. Sebaliknya, jika kita tidak memiliki fikhul khilaf, tidak tahu memahami, tidak bisa memahami bagaimana perbedaan pendapat, bagaimana menentukan sikap dalam perbedaan pendapat, sebaliknya yang terjadi adalah yang sebaliknya, yaitu apa? Kita mungkin bingung, terombang-ambing, tidak bisa menentukan sikap, ya, dan biasanya berujung pada sikap futur, ya, tidak semangat lagi menuntut ilmu agama, ya, menuntut ilmu agama kok malah tambah bingung gitu. Pendapat dia mungkin begini. Nah, perkiraan dia, zon dia mungkin seperti itu, kok tambah bingung, yang ini menyalahkan yang itu menyalahkan yang sana. Ini yang benar yang mana? Jika orang memahami fikul khilaf, insya Allah hal seperti itu bisa diminimalisir. Kemudian faedah yang keempat atau yang terakhir, jika seorang memahami fikul khilaf, ya, jika seorang bisa menyikapi dengan benar perbedaan pendapat, maka dia akan menjadi ummatan wasata, umat pertengahan, tidak ekstrim dan juga tidak terlalu lembek. Sebaliknya, jika orang tidak punya fikhul khilaf, tidak memiliki sikap di dalam menghadapi perbedaan pendapat, mungkin dia akan jatuh kepada salah satu dari dua sifat, yaitu imma ekstrim, langsung serta-merta mengingkari setiap ada yang tidak cocok dengan apa yang dia pelajari selama ini, ya, atau kebalikannya, yaitu apa? Lembek. Nah, toleransinya kelewatan batas. Ya, sebagian orang seperti itu, dengan dalih toleransi, akhirnya kemaksiatan pun, kemungkaran pun ditoleransi. Terlalu lembek ini. Di sisi lain, sebaliknya, permasalahan yang sebenarnya itu adalah perbedaan pendapat yang kuat, karena dia nggak tahu perbedaan itu, yang dia tahu hanya satu versi saja, satu pendapat saja, akhirnya orang yang punya pendapat lain langsung diingkar, langsung dibid'ahkan atau langsung disesatkan. Nah, maka ini sangat penting sekali untuk bisa menjadi ummatan wasata, umat yang pertengahan, tidak ekstrim dan juga tidak terlalu lembek. Maka fikhul khilaf ini perlu untuk kita pelajari. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan yang biasanya muncul dari kaum muslimin, ya, terlebih lagi yang sudah ngaji, adalah bukankah Allah Subhanahu wa taala itu Esa, Tuhan kita satu, Rasul kita satu, Al-Qur'an satu, dan hadis-hadis juga bersumber dari lisan yang satu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa kok ada banyak sekali pendapat? Kenapa kok ada perselisihan di antara umat Islam sendiri yang semuanya mengatasnamakan Al-Qur'an dan As-Sunnah? Al-Qur'annya satu, sunnahnya juga berasal dari nabi yang satu. Tapi kenapa ini berkata begini, itu berkata begitu? Orang Arab mengatakan, "Idza 'urifat sabab, faqala al-'ajab." Idza 'urifat sabab, faqala al-'ajab. Kalau sebab sudah diketahui, maka sudah tidak ada lagi rasa heran. Kita itu kadang merasa heran, kenapa kok ada khilaf banyak sekali? Syekh ini berkata begitu, syekh itu berkata seperti itu, ustaz ini lulusan dari pondok ini atau universitas ini berkata begini, ustaz itu kok berkata begitu. Kita heran karena gak tahu sebabnya. Kalau kita tahu sebabnya, insya Allah kita tidak akan heran. Baik kaum muslimin dan muslimat, perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama, ya, ulama kaum muslimin, atau yang terjadi di umat Islam. Umat Islam itu hanya mengikuti saja ulama mereka, ya kan? Jadi khilaf aslinya itu muncul dari para ulama. Karena ulamanya berselisih pendapat, maka umat mereka berselisih pendapat. Nah, kita harus memahami terlebih dahulu sebab-sebab perbedaan pendapat yang terjadi di ulama-ulama kaum muslimin. Sebab yang pertama kaum muslimin dan muslimat adalah adamu buluri dalil. Dalil belum sampai kepada salah seorang alim. Iya. Ada dalil-dalil yang belum sampai kepada seorang alim, seorang ulama, sehingga dia mengeluarkan pendapat yang menyelisih dalil. Sementara ulama yang lain sudah tahu dalilnya, sehingga perbuatan dia pas dengan dalil, sesuai dengan dalil. Ini sesuai dengan dalil karena tahu dalilnya, dan yang itu tidak sesuai dengan dalil karena memang belum sampai dalil kepadanya. Sehingga terjadilah perselisihan di antara dua alim. Dan ini adalah sesuatu yang wajar kaum muslimin, sesuatu yang amat sangat wajar dan sangat bisa dimaklumi. Bahkan Syekhul Islam mengatakan, man za'ama anna kullal adillah qad wasalat ila jami'il a'imma faqad akhta'a khata'an kabir. Barang siapa yang mengira bahwasannya semua dalil telah sampai kepada semua ulama, semua para imam, tidak ada satu dalil pun yang terluput dari mereka, maka sungguh dia telah keliru dengan kekeliruan yang sangat besar. Sesuatu yang sangat wajar Bapak dan Ibu, yakni seorang ulama tidak tahu dalil, puluhan dalil, bahkan ratusan dalil, sehingga menyebabkan pendapat mereka berbeda. Nah, karena sebagian tahu, sebagian tidak tahu. Bahkan ini sangat mungkin terjadi di zaman generasi terbaik sekalipun, para sahabat radhiyallahu taala, yang mereka hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dikira semua sahabat itu sudah tahu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka ada yang enggak tahu. Karena mereka itu kondisinya sama kayak kita Bapak dan Ibu. Sebagian sahabat itu ada yang nyantri ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian ada yang kajian enggak rutin, ya. Ada yang rutin setiap hari mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghafal, mencatat. Ada yang mungkin ya banyak absen. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala contohnya. Beliau pernah yakni membuat jadwal sip-sipan gantian sama tetangganya. Ya. Yakni beliau tidak bisa hadir di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari. Karena memang punya urusan, mencari nafkah, ya kan? Sebagaimana kita membahas ini. Nah, antum enggak bisa ngaji setiap hari. Mungkin sebagian antum dalam sepekan hanya sekali hari Ahad saja, atau dua kali, atau tiga kali. Nah, para sahabat pun demikian. Ada yang mondok istilahnya, nyantri bersama Rasulullah setiap hari. Bersama Rasulullah ada yang sepekan sekali, ada yang sepekan dua kali, sepekan tiga kali. Umar bin Khattab itu punya jadwal dengan tetangganya. Yani kita gantian. Bikin kesepakatan dengan tetangganya, kita gantian datang ke majelisnya Rasulullah. Hari ini saya datang, kemudian saya menimba ilmu dari apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu bekerja. Nanti ilmu yang saya dapat dari Rasulullah akan saya sampaikan kepadamu. Besok giliran saya yang kerja, kamu yang datang ke majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu catat, kamu simak baik-baik keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kamu dapat nanti sampaikan kepada saya. Bergantian Bapak dan Ibu, Umar dengan tetangga. Nah, jadi Umar radhiyallahu taala enggak sama dengan Abu Hurairah yang hadisnya sangat banyak sekali. Karena memang Abu Hurairah ya, yakni menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap keadaan. Sehingga pantas sekali kalau Abu Hurairah punya hadis yang banyak sekali beda dengan hadisnya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala. Kaum muslimin dan muslimat, sebuah kisah yang menunjukkan bahwasannya dalil itu ada yang belum sampai kepada para ulama. Bahkan ulama sekaliber para sahabat pun ada dalil yang belum sampai kepada mereka, adalah sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya dari Ibnu Abbas bahwasanya suatu ketika Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu bersama pasukan atau bersama rombongannya melakukan sebuah perjalanan menuju ke negeri Syam. Kita semuanya tahu bahwasanya negeri Syam itu adalah kalau sekarang itu terpecah menjadi 4 negara. Palestina, Suriah, Lebanon dan Yordania. Palestina, Suriah, Lebanon dan Yordania. Itulah negeri Syam. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala dulu melakukan perjalanan menuju ke sana beserta pasukannya. Begitu sampai di pintu gerbang negeri Syam, datanglah sebuah kabar bahwasanya di negeri Syam sedang terserang penyakit taun, sedang tersebar wabah penyakit taun di sana, penyakit yang sangat mematikan. Sehingga Umar radhiyallahu taala anhu berhenti, tidak langsung melanjutkan perjalanannya masuk ke negeri Syam, tapi berhenti di depan pintu gerbang Syam bermusyawarah. Ketika itu disusul oleh yakni Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, ya, yang merupakan juga pimpinan pasukan juga. Jadi ada dua kelompok. Kelompok yang dipimpin oleh Umar ibn al-Khattab dan kelompok yang dipimpin oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu taala anhu. Nah, setelah bermusyawarah, Umar memanggil para sahabat-sahabat Muhajirin dan juga sahabat-sahabat Ansor, dimintai pendapat, ya, apa pendapat kalian? Kita ingin masuk ke negeri Syam. Sementara bagaimana kalian telah ketahui semuanya, negeri Syam sedang tersebar penyakit taun di sana. Kita masuk atau kita balik pulang? Sebagian mengatakan tetap kita masuk, wahai Amirul Mukminin. Ya. Sebagian lagi mengatakan enggak. Kita tidak menjerumuskan diri kita ke dalam kebinasaan. Kita balik pulang saja. Berbeda pendapat Bapak dan Ibu. Akhirnya ya, para sahabat ada yang setuju masuk dan ada yang setuju balik pulang. Termasuk Umar ibn Khattab radhiyallahu taala, pendapat beliau adalah balik, ya, membatalkan niat untuk masuk ke negeri Syam. Dan diikuti oleh sejumlah kaum muslimin pendapat Umar ibn Khattab ini, dan sebagian yang lain memilih pendapat tetap masuk ke negeri Syam. Dan ini dipilih oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Akhirnya ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala dengan pasukannya ingin meninggalkan negeri Syam, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah berkata, "Afirar min qadarillah ya Amirul Mukminin?" Wahai Umar, apakah akan lari engkau dari qadar Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, jawab Umar radhiyallahu ta'ala, "Na'am, nafirru min qadarillah ila qadarillah." Kita lari dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala menuju ke takdir Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Seandainya saya masuk dan terkena penyakit itu dengan qadar Allah Subhanahu wa taala, sehingga dan seandainya saya lari dan kemudian saya selamat, itu pun juga dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jawabnya Umar seperti ini. Akhirnya kaum muslimin pada waktu itu, para sahabat, terpecah menjadi dua kubu kaum muslimin, ya, terpecah menjadi dua kubu, yakni sama dengan, tidak jauh beda dengan yakni kondisi kaum muslimin yang terpecah menjadi dua kubu ketika penentuan hari raya Idul Fitri, ya kan? Baik, tatkala mereka berselisih pendapat seperti itu, datanglah Abdurrahman ibn Auf. Tatkala mereka berbeda pendapat seperti itu, berselisih, bahkan terpecah menjadi dua seperti itu, datanglah Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, dan dia mengatakan, saya mengetahui ilmu, saya memiliki ilmu tentang permasalahan yang sedang kalian perselisihkan ini. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Jika kalian mendengar di suatu tempat sedang tersebar penyakit taun, maka jangan sekali-kali kalian masuk ke negeri tersebut. Akan tetapi, jika kalian sedang berada di luar daerah tersebut, jika kalian mendengar bahwasannya di suatu tempat sedang tersebar penyakit taun, maka janganlah kalian masuk ke tempat tersebut, ke daerah tersebut. Tapi apabila kalian mendengar penyakit taun dan kalian sudah berada saat itu, di tempat tersebarnya penyakit itu, maka janganlah kalian keluar. Janganlah kalian keluar dari tempat tersebut. Jelas Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang didengar oleh Abdurrahman ibn Auf. Sangat gamblang sekali, jika kalian mendengar penyakit taun jangan masuk, ya. Jika kalian mendengar suatu tempat tersebar penyakit taun, jangan masuk ke tempat tersebut. Tapi kalau kalian sudah berada di tempat tersebut, jangan keluar dari sana. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi, ya, qati'u mahallin nizaa', yang menjadi pemutus perkara yang diperselisihkan oleh para sahabat radhiyallahu taala. Mendengar hadis seperti ini, maka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu mengucapkan tahmid, alhamdulillah, ya, karena telah sampai kepada para sahabat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memutuskan perkara yang sedang mereka perselisihkan. Jadi apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Bahwasannya para sahabat yang sekian banyak jumlahnya itu enggak tahu hadis ini. Sebelum Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu mengabarkan hadis ini, mereka belum tahu. Padahal mereka sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mereka belum tahu. Baru tahu setelah dikasih tahu oleh Abdurrahman ibn Auf. Nah, inilah Bapak dan Ibu. Bisa jadi perselisihan pendapat yang terjadi antara kaum muslimin itu terjadi karena hal semacam itu. Jadi sebagian sudah tahu dalil sehingga mengamalkan dalil itu, dan sebagian belum tahu dalilnya sehingga amalannya menyelisih dalil tersebut. Baik. Yang kedua adalah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalil sudah sampai. Tapi sebagian ulama lupa terhadap dalil yang sudah pernah sampai. Dan ini juga sebuah hal yang sangat bisa dimaklumi. Namanya manusia. Siapa manusia yang enggak pernah lupa? Semua manusia pernah lupa. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah lupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika membaca Al-Qur'an, ya. Dan beliau salah di dalam membacanya. Kemudian setelah selesai sholat berkata kepada Ubay bin Ka'ab, nah, wahai Ubay bin Ka'ab, jika memang aku tadi salah, kenapa kau tidak membenarkan bacaanku? Innama ana basyarun ansa kama tansaun. Sesungguhnya aku adalah manusia, aku lupa bagaimana kalian juga bisa lupa. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi orang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu saja lupa itu sangat mungkin sekali. Dan terkadang lupa, sifat lupa ini bisa memunculkan khilaf, perbedaan pendapat, sebagaimana yang terjadi pada kisahnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala dengan Ammar. Dahulu Umar dan Ammar radhiyallahu taala melakukan sebuah perjalanan. Umar dan Ammar melakukan sebuah perjalanan dan mereka di tengah perjalanan mereka ditimpa junub, ya, ditimpa hadas besar dan tidak ada air. Akhirnya mereka berijtihad sendiri-sendiri karena belum tahu hukumnya apa. Kalau orang hadas kecil dan tidak menemukan air, jawabannya jelas, yaitu apa? Tayamum. Ini bukan hadas kecil, hadas besar. Nah, ya, maka Umar berijtihad tidak sholat, menunda sholat karena tidak bisa sholat sedang dalam keadaan hadas. Sementara Ammar ibn Yasir juga berijtihad, ya, kalau wudu itu kan membasuh anggota-anggota badan tertentu. Ketika tidak ada air, yang diganti dengan debu, bertayamum. Berarti kalau mandi, mandi itu kan semua harus kena air. Berarti semuanya harus terkena debu. Pikirnya Ammar seperti itu. Akhirnya dia bergulung-gulung di padang pasir supaya badannya itu rata dengan pasir, begitu maksud dia seperti. Nah, ijtihad dia. Nah, baik. Akhirnya kembali, mereka berdua kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan kejadian tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Ammar, gak perlu kamu berbuat seperti itu. Cukup kamu menepukkan kedua tanganmu ke tanah, kemudian kamu usapkan ke muka dan telapak tangan. Ya, kamu usapkan tanganmu yang sudah terkena tanah tadi ke muka dan kedua tangan. Jadi tayamum itu bisa mengganti wudu dan juga bisa mengganti mandi janabah, mandi besar. Baru tahu Umar dan Ammar pada waktu itu baru tahu. Nah, masalah selesai. Maka beberapa tahun kemudian pertanyaan atau kasus semacam ini muncul lagi. Muncul di tengah-tengah umat. Yaitu apa hukumnya orang yang berhadas besar tapi tidak menemukan air. Muncul lagi permasalahan ini. Ammar karena sudah pernah mengalami kejadian itu dan sudah pernah mendengar jawaban dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia berani berfatwa. Dia fatwakan bahwasannya cukup tayamum, ya, cukup tayamum. Tayamum bisa mengganti wudu dan juga bisa mengganti mandi besar. Sementara fatwa yang dikeluarkan oleh Ammar ini akhirnya sampai kepada Umar yang waktu itu adalah Amirul Mukminin, ya. Jadi Umar mendengar bahwasannya tersebar fatwa dari Ammar, siapa yang berhadas besar tidak ketemu air bisa menggantinya dengan tayam. Umar langsung terperanjat, kaget mendengar fatwa semacam ini. Akhirnya dia mendatangi sumber fatwa tersebut, yaitu Ammar ibn Yasir, dan mengatakan, ittaqillah ya Ammar, bertakwalah kamu kepada Allah, kamu berfatwa ini dari mana asalnya. Akhirnya Ammar bercerita mengingatkan Umar radhiyallahu ta'ala tentang masa lalu yang pernah terjadi kepada mereka berdua. Wahai Amirul Mukminin, tidaklah anda ingat, tidakkah anda ingat bahwasanya kita dulu pernah mengalami yakni junub ketika kita safar. Anda beristihad tidak sholat, menunda sholat pada waktu itu. Adapun saya dulu bergulung-gulung di atas pasir. Kemudian setelah sampai kepada Rasulullah, kita adukan permasalahan kita ini kepada Rasulullah. Ternyata Rasul memberikan jawaban, ya, bahwasannya boleh bertayamum sebagai ganti mandi besar. Nah, ini kaum muslimin dan muslimat. Jadi Umar radhiyallahu anhu mengingkari Ammar. Perselisihan pendapat terjadi di kalangan mereka. Ya, ternyata sumber masalahnya adalah Umar ini lupa kejadian itu apa tadi. Baru diingatkan tadi oleh siapa? oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu taala. Baik, ini yang kedua. Sebab yang ketiga sekarang. Dalil sudah sampai, bahkan dalil itu ada jelas di hadapan mata, tidak lupa, tapi Allah subhanahu wa ta'ala melebihkan pemahaman sebagian orang di atas pemahaman sebagian yang lain tadi. Allah memberikan pemahaman yang bertingkat-tingkat kepada orang per orang. Ada yang diberikan pemahaman yang begitu tajam, ada yang sedang-sedang, ada yang lemah. Sehingga Bapak dan Ibu, walaupun dalil sama-sama ada di depan mata, sama-sama tahu, sama-sama hafal dalil, mungkin saja muncul kesimpulan yang berbeda dikarenakan perbedaan tingkat pemahaman mereka. Ini pernah terjadi ya pada kisahnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala yang suatu ketika ya tokohnya masih Umar bin Khattab lagi. Suatu ketika Umar bin Khattab pernah mengumpulkan para sahabat dari kalangan pahlawan-pahlawan Badar ya, dikumpulkan mereka. Dimintai pendapat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tentang surat An-Nafr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kaana tawwaaba. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan engkau melihat manusia berbondong-bondong memasuki agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Allah dan beristighfarlah kepadanya karena sesungguhnya dia maha penerima taubat. Umar bertanya, wahai sahabat Ansar, wahai sahabat Muhajirin, apa yang bisa kalian pahami? Faedah apa yang bisa kalian ambil dari surat ini? Mereka menjawab, menurut kami ayat ini memerintahkan kita supaya kita bertasbih dan beristighfar ketika sudah datang kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyaksikan orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, kita diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada-Nya. Itu maknanya jelas bagi Umar. Akhirnya Umar memanggil seorang anak yang hampir balig. Kurang lebih usianya adalah 13 tahun kurang lebih. Ya, seusia anak SMP lah. SMP kelas berapa 13 tahun? SMP kelas 1 ya. Dipanggil lah. Yaitu seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Abbas. Masih 13 tahun saat itu. Wahai Abdullah ibn Abbas, apakah kamu punya pendapat lain, punya pemahaman lain terhadap surat An-Nahr ini? Abdullah bin Abbas mengatakan, wahai Umar, saya memandang bahwasannya surat An-Nahr ini di dalamnya terdapat isyarat akan dekatnya ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja, dan kamu melihat manusia berbondong-bondong memasuki agama Allah Subhanahu wa taala. Ini isyarat bahwasanya Islam itu akan mencapai puncak kejayaan. Orang-orang banyak menerima Islam. Ya. Pertolongan Allah datang, kemenangan datang kepada kaum muslimin. Berarti tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah hampir usai. Beliau sudah menyampaikan risalah kepada kita semuanya. Jika memang sudah selesai ya, beliau tugas beliau, maka beliau tidak akan berlama-lama bersama kita. Ini adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Rasulullah telah dekat aja. Ternyata apa yang dipahami oleh Ibnu Abbas tadi cocok dengan apa yang dipahami oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Dan tidak lama setelah turunnya surat An-Nahr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ini Bapak dan Ibu, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma memiliki sebuah pendapat, memiliki sebuah pemahaman yang tidak dimiliki oleh sekian banyak sahabat tadi. Ya, sekian banyak sahabat tadi. Jadi semua sahabat sudah tahu dan sudah hafal surat An-Nasr. Enggak mungkin mereka enggak hafal. Ya. Tapi ternyata mereka cara pemahaman mereka berbeda-beda. Yani tingkat pemahaman mereka berbeda-beda. Allah melebihkan Ibnu Abbas di atas para sahabat-sahabat yang lain. Dan ini sekaligus menunjukkan keutamaan Abdullah Ibnu Abbas. Anak yang masih belia sekali pada saat itu sudah memiliki pemahaman yang matang seperti itu terhadap kitabullah. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah yang lainnya adalah apa yang terjadi antara Utsman bin Affan radhiyallahu taala dengan Ali bin Abi Thalib. Suatu ketika didatangkan kepada Utsman seorang wanita yang sudah melahirkan padahal usia kandungannya adalah 6 bulan. Yani dia setelah dia menikah itu jarak lahirnya, jarak dia melahirkan dengan pernikahannya itu 6 bulan. Jadi 6 bulan setelah pernikahan melahirkan begitu. Apa Bapak? Apa prasangka manusia? Apa prasangka kita terhadap seorang wanita 6 bulan sudah melahirkan? Apa? Sudah ada DP-nya sebelum menikah, ya kan? Baik. Jadi wanita ini tertuduh zina. Nah, itu melakukan hubungan sebelum pernikahan. Sehingga setelah menikah enggak sampai 9 bulan, 6 bulan sudah melahirkan. Dan Utsman pada waktu itu hendak menegakkan had, ya, kepada wanita ini, menegakkan hukum had kepada wanita ini, karena dia ada prasangka yang sangat kuat sekali bahwasanya dia adalah berzina. Akhirnya sebelum ditegakkan had tersebut, kaum muslimin dan muslimat, datanglah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala dan menasihati Utsman. Wahai Utsman, wanita melahirkan di saat usia kandungannya 6 bulan. Kenapa Anda heran dengan hal itu? Itu ada di dalam Al-Qur'an. Itu adalah sesuatu yang tidak diingkari oleh Al-Qur'anul Karim. Sangat mungkin sekali 6 bulan melahirkan. Utsman terperanjat dan kaget mendengar ucapan Ali bin Abi Thalib ini. Saya sudah membaca Al-Qur'an dari awal sampai akhir dan saya tidak pernah menemukan apa yang kamu sampaikan tadi dalam Al-Qur'an. Saya belum pernah tahu ayat yang menerangkan bahwasanya mungkin bagi wanita itu melahirkan di saat kandungannya baru berusia 6 bulan. Ayat mana? Surat apa wahai Ali? Maka Ali radhiyallahu taala menunjukkan kepada surat Al-Baqarah ayat 233 kalau enggak salah. Nanti silakan dicari sendiri. Wal walidatu yurdhina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'a. Dan para ibu hendaknya mereka menyusui putra-putra mereka selama haulaini kamilaini, 2 tahun penuh. Itulah masa persusuan bagi siapa yang ingin menyempurnakan persusuan. 2 tahun Bapak dan Ibu. 2 tahun berapa bulan? 24 bulan. Sementara di surat Al-Ahqaf, yaitu ayat 15 kalau tidak salah, nanti dilihat. Allah berfirman, وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. Kami wasiatkan manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, bertambah lemah. Dan melahirkan juga dalam keadaan lemah. wa hamluhu wa fitaluhu, dan ibunya telah mengandung dia dan menyusui dia selama 30 syahra, 30 bulan. Di ayat Al-Ahqaf ini Allah menerangkan bahwasanya masa mengandung ditambah dengan masa menyusui itu berapa? 30 bulan, 30 syahra. Nah, sementara di surat Al-Baqarah tadi masa menyusui saja berapa? 2 tahun atau 24 bulan. Itu masa menyusui saja. Sementara masa menyusui plus mengandung 30. Berarti 30 dikurangi 24, berapa hasilnya? 6. Itu adalah masa hamil atau masa mengandung minimal bagi seorang wanita. Jika wanita melahirkan dalam usia seperti itu, apabila ibu kandungannya baru usia 6 bulan itu, maka tidak diingkar. Ayat ini sudah dibaca oleh Utsman bin Affan. Dua-duanya sudah dibaca oleh Utsman bin Affan. Tapi pada saat itu Utsman tidak bisa beristimbat, tidak bisa memunculkan atau mengeluarkan kesimpulan sebagaimana yang dikeluarkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Baru dia mengetahui, ya, setelah Ali radhiyallahu taala memberitakan kepada dia. Ini juga menunjukkan bahwasannya pemahaman itu berbeda-beda, Bapak dan Ibu. Dan itu memang terkadang memunculkan perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin, di kalangan para ulama. Sebagian ulama itu di dalam memahami sebuah hadis atau sebuah ayat, ada yang mengedepankan pemahaman tekstual, yaitu yang menitikberatkan pada lafaz, pada teks dalil, teks hadis. Sementara sebagian yang lain ada yang menitikberatkan pada makna, bukan pada lafaznya tapi pada kandungannya, sehingga memunculkan sesuatu yang berbeda, Bapak dan Ibu. Dan itu terjadi banyak contohnya di dalam fikih, banyak sekali contoh seperti itu. Misal, idza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an wa afiru athaminata fitrab, apabila anjing menjilat bejana kalian maka cucilah sebanyak 7 kali, kemudian campuri dengan tanah untuk yang ke-8 kali. Jadi maksudnya 7 kali, di antara 7 kali itu ada yang bercampur dengan tanah. Itu apabila ada jilatan anjing ke bejana kita, ke gelas kita, ke piring kita, atau ke mana? Yang di penggorengan-penggorengan kita misalnya. Caranya seperti ini. Sebagian ulama ada yang memahami secara tekstual. Rasulullah menyebutkan 7. Ya sudah 7. Kalau ada anjing yang menjilat, maka bantulah sebanyak 7 kali. Salah satunya dengan ditambahi dengan turab, tanah. Ini namanya pemahaman tekstual, melihat pada teks hadis. Hadisnya mengatakan 7, berarti disimpulkan 7. Sementara ada ulama yang lain yang memahami dengan pemahaman yang berbeda, yaitu menitikberatkan bukan pada lafaznya tapi pada makna. 7 di sini bukan 7 yang sebenarnya. Tapi 7 di sini adalah yakni sebuah isyarat bahwasannya jilatan anjing itu hendaknya dicuci sebanyak mungkin. Enggak mesti 7, yang penting sebanyak mungkin. Ya, bisa lebih, bisa kurang, ya. Kurang dari 7 yang penting sudah dirasa cukup, sudah berkali-kali begitu. 3 kali, 6 kali. Ya, seperti. Jadi 7 bukan angka, bukan bilangan yang diinginkan secara zatnya. Karena memang ada di dalam bahasa Arab seperti itu. Ada terkadang Rasulullah menyebutkan angka, tapi yang dimaksud bukan jumlah angka itu yang sebenarnya. Dan di dalam bahasa Indonesia juga ada, Bapak dan Ibu. Anda pernah mendengar ada hewan yang bernama kaki 1000? jumlah, siapa yang pernah menghitung apakah benar kakinya 1000? Jadi 1000 itu bukan bilangan yang dimaksud. Itu hanyalah sekedar ungkapan untuk menunjukkan banyak begitu saja. Kalau ada air terjun begitu ya, biasanya apa namanya? Ada nama apa? Grojokan Sewu, ya kan? Air terjun, namanya Grojokan Sewu. Apakah benar kita pernah membuktikan bahwasanya jumlah percikan air itu ada 1000? Bisa jadi lebih, bisa jadi kurang, ya kan? Tapi iya sudah, tidak makan 1000 gitu aja lah. Nah, hah? Apa? Lawang Sewu. Apa Lawang Sewu? Hah? Nama apa itu? Hah? Apa lawang itu apa? Hah? Pintu. Oh lawang. Nah, baik. Lawang Sewu. Nah, apakah jumlahnya 1000 benar? Enggak. Nah, ada pulau 1000. Apakah jumlahnya 1000? Enggak. Nah itu apa? Para ulama ada yang memahami begitu. Karena memang sebagian ayat itu ada yang mencantumkan sebuah angka, tapi bukan angka itu yang sebenarnya yang dimaksud. Yaitu dia hanya sekedar isyarat saja, bahwasannya harusnya banyak. Nah maka sebagian ulama ada yang memahami 7 itu bukan 7 sebenarnya, tapi yang penting banyak gitu aja. Walaupun pendapat yang kuat adalah 7 itu adalah 7 sebenarnya. Nah, karena Rasulullah tadi meneruskan wa'afiru tsamina bitturab. Ya. Yani apabila ada anjing yang menjilat jantan kalian maka cucilah sebanyak 7 kali. Yang kedelapannya campuri dengan tanah. Yani sertakan tanah untuk yang kedelapannya. Dimunculkan bilangan 8 di sini menunjukkan bahwasannya bilangan 7 yang tadi disebutkan itu menunjukkan apa? 7 yang sebenarnya, bukan 7 kiasan saja. Ini pendapat yang kuat insyaallah ta'ala. Namun kita perlu yakni memahami bahwasannya model pemahaman seperti itu ada, Bapak. Model pemahaman seperti itu ada. Jadi Anda jangan kaget. Dan terkadang Bapak dan Ibu memahami makna itu bisa jadi lebih kuat. Pemahaman makna, pemahaman kontekstual, nah itu lebih dikedepankan daripada pemahaman tekstual terkadang. Ya, itu tergantung korinah, tergantung indikasi. Ya. Baik, seperti misalkan memandikan jenazah dengan air bercampur daun bidah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa dicampur dengan apa? Air bidah. Irtilnaha bima'in wa sidrin. Rasulullah memerintahkan kepada wanita-wanita yang sedang memandikan jenazahnya putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irtilna, mandikan putriku itu dengan air dan bidara. Dengan sidr. Sebagian ada yang memahami bahwasanya sidr atau bidara ini adalah yakni ya bidara. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut lafaz bidara itu karena memang menginginkan bidara itu secara zatnya. Sementara ulama yang lain lebih memandang kepada bukan kepada lafaz, tapi melihat kepada makna yang terkandung di dalam lafaz. Sidr atau bidara ini dipilih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan secara zatnya, tapi inti yang diperintahkan oleh Rasulullah itu adalah bersihkan, mandikan dengan air dan dengan suatu zat yang bisa membuat lebih bersih pemandian. Dan pada waktu itu, ya zat yang memang sangat kuat bisa membersihkan, ya seperti bersihnya itu adalah daun bidara yang ditumbuk kemudian dicampur dengan air, diaduk, dia akan memunculkan yakni fungsi seperti fungsinya sabun. Ya, jadi sebagian ulama mengatakan bukan bidaranya yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi apa? Yang penting zat yang bisa membuat bersih, yang menghilangkan apa namanya? Minyak-minyak dalam kulit begitu. Dan manakala ya, di sana ada zat yang serupa dengan itu, maka tetap sunnah juga hukumnya memakai zat itu meskipun bukan bidara. Jadi sebagian ulama menganggap yang sunnah itu pakai bidana, melihat kepada lafadznya, kepada teksnya. Sebagian melihat kepada apa? Makna. Jadi bidana bukan diinginkan secara zatnya, tapi yang penting menghilangkan kotoran dalam tubuh, menghilangkan minyak-minyak dan membuat sesuatu yang dimandikan itu menjadi lebih kesat bersih begitu. Bisa dipahami pada ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini akan Anda temui nanti ketika Anda belajar fikih, akan Anda temui hal-hal yang semisal ini. Baik, sekarang sebab yang keberapa? Sebab yang keempat. Sebab perbedaan pendapat yang keempat adalah ketidaktahuan sebagian dari mereka bahwasanya hukum sudah dihapus. Adamul wukuf ala nafkhid dalil. Jadi di dalam Islam itu ada dalil-dalil yang terkadang sudah dihapus, tidak berlaku lagi hukumnya. Ya. Bagaimana ziarah kubur, Bapak? Ziarah kubur itu dulu dilarang. Tapi di akhir-akhir Islam dirubah hukumnya. Larangan ziarah kubur itu sudah terangkat. Sudah terangkat. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur, kata Rasulullah. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur, dulu aku melarang kalian dari berziarah kubur, fazuruha, sekarang berziarahlah. Ini hukum yang baru. Ya. Bolehnya ziarah kubur bahkan sunnah, itu hukum yang baru. Hukum yang lama adalah enggak boleh ziarah kubur. Itu hukum yang lama. Nah, itu di saat umat Islam itu masih, ini usia keislamannya masih muda, masih baru-baru saja masuk Islam. Nah, jadi mungkin keyakinan-keyakinan yang jahiliyah itu masih membekas sedikit. Nah, itu dilarang berziarah kubur karena akan dikhawatirkan bisa menyeret kepada kesyirikan di awal-awal Islam. Tapi setelah Islam berjalan lama, mereka sudah kuat imannya, sudah kuat akidahnya, diperbolehkan berziarah kubur, bahkan sunnah. Nah, banyak Bapak dan Ibu hukum-hukum yang semacam itu. Ya, ini hukum atau dalil, afwan, dalil yang sudah dihapus hukumnya, diganti dengan hukum yang baru, itu banyak. Nah, ada kemungkinan seorang ulama itu gak tahu bahwasanya dalil sudah dihapus, ya. Dia masih berpegang dengan dalil yang lama. Dalil yang baru dia belum tahu. Dan ini pernah terjadi di kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Yaitu di kisah Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami. Ya, Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami. Bahwasannya suatu ketika dia sholat bersama, jadi para sahabat diimami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian di tengah-tengah salat itu ada yang bersin, Pak. Di tengah-tengah salat itu ada yang bersin. Muawiyah bin Hakam as-Sulami, sebagaimana biasanya kalau ada orang bersin kan, ya, yarhamukallah begitu kan. Kita mentashmidnya, yaitu mendoakannya yarhamukallah. Ya, dia juga begitu. Ketika dia sedang salat begitu, ada orang yang bersin. Sampingnya bersih, dia mendoakan yarhamukallah. Orang-orang langsung mengarahkan pandangannya kepada Muawiyah ibn Hakam. Nah, ini kok ada orang sholat ngomong, ya kan? Sampai Muawiyah ibn Hakam as-Salami as-Sulami, karena disikapi oleh para sahabat-sahabat dengan sikap seperti itu, dengan pandangan sini seperti itu, ya, dia tambah menjadi-jadi omongannya. Nah, kenapa kalian melihat saya seperti itu? Pas sholat itu. Akhirnya para sahabat memberikan isyarat dengan menepuk tangan mereka ke paha mereka, ya, ini supaya Muawiyah ini diam. Akhirnya setelah selesai sholat, Bapak dan Ibu, dia didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, ya, Muawiyah bin Hakam As-Sulami mengatakan, "Fawallahi ma kaharan wala tarabani wala syatamani ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala badau ahsan ta'liman ahsana ta'liman min." Saya belum pernah melihat ada seorang guru, seorang pendidik yang lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Rasulullah tidak mencelaku, sungguh Rasulullah tidak memukulku, sungguh Rasulullah tidak mengucapkan kata-kata kasar kepadaku. Beliau hanya mengatakan, "Inna hadhihi shalah la yaslu fiha syai'un min kalamil bashar, inna ma huwa tasbihu wa takbiru wa qira'atul Qur'an." Sesungguhnya salat ini wahai Muawiyah tidak sepantasnya di dalamnya ada ucapan manusia. Hendaknya yang dibaca di dalam salat itu hanyalah qira'atul Qur'an, tasbih dan tahmid. Nah, itu saja. Ini sedang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ceritanya Bapak dan Ibu, bolehnya berbicara ketika salat itu sudah mansukh, sudah dihapus hukum itu. Dulu boleh. Seorang yang sholat itu berbicara dengan pembicaraan sekedarnya saja. Kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qumu lillahi qanitin." Dan hendaknya kalian berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan kekhusyukan. Ini di antara maksud dari qanitin, kekhusyukan di sini adalah tidak berbicara. Ya. Jadi sudah selesai masa bolehnya bicara. Ketika sholat itu sudah selesai, sudah dihapus, sudah tidak berlaku lagi. Tapi penghapusan itu belum sampai kepada Muawiyah bin Hakam As-Sulami sehingga dia melakukan perbuatan yang aneh tersebut di dalam sholat. Nah, ini disebutkan oleh Imam Muslim di dalam yani sahih beliau. Setelah zaman sahabat radhiyallahu taala anhum, banyak Pak kisah-kisah yang seperti itu. Yani perbedaan pendapat di kalangan para ulama dibangun di atas perbedaan mereka, yakni menentukan mana dalil yang mansukh, mana yang nasikh, mana yang lama yang sudah terhapus dan mana dalil yang terkini, yang baru, yang menjadi penghapus. Nah, mereka terkadang berselisih pendapat dalam masalah itu Bapak dan Ibu, sehingga memunculkan perbedaan pendapat. Seperti masalah hijamah, seperti masalah apa? Hijamah pekam di saat berpuasa, apakah itu membatalkan puasa atau tidak? Ya, karena memang ada dua hadis yang sepertinya bertentangan. Nah, dan memang bertentangan, Bapak-Ibu. Ya, sebuah hadis mengatakan, "Aftar al-hajim wal mahjum." Sungguh telah berbuka orang yang membekam dan yang dipekam. Orang yang membekam dan yang dipekam berarti dia sudah batal puasanya. Jelas hadisnya. Berarti berbekam itu membatalkan puasa. Sementara di hadis lain disebutkan, "Ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam di saat beliau berpuasa. Rasulullah sendiri berbekam saat puasa. Berarti enggak apa-apa. Berbekam saat puasa dan tidak berpengaruh pada puasa seseorang. Puasanya tetap jalan, tetap sah. Pertentangan atau tidak Bapak dan Ibu? Pertentangan. Maka para ulama berbeda-beda cara yang di dalam menyimpulkan dua hadis yang bertentangan. Sebagian mereka ada yang berupaya menyatukan, memadukan dengan mengatakan kalau bekamnya itu banyak sehingga membuat orang itu lemah, darah yang keluar banyak sehingga menjadikan tubuh itu lemah, ini yang membatalkan. Tapi kalau sedikit tidak. Berupaya mengkompromikan dalil. Nah, sebagian tidak menerima cara pengkompromian itu dan lebih memilih metode nasakh, yaitu menghapus salah satu, menjadikan salah satu hadis itu sebagai hadis yang mansukh, hadis yang sudah tidak berlaku. Nah, ternyata mereka yang menempuh metode itu pun berselisih. Ini mana yang nasikh, mana yang mansukh, mana yang baru, mana yang hukum yang lama. Sehingga khilaf ini berkepanjangan sampai sekarang Bapak dan Ibu. Yaitu masalah bekam di saat puasa itu membatalkan atau tidak. Saya tidak membicarakan mana yang kuat, mana yang rajih. Saya hanya memaparkan masalah ini sebagai contoh saja. bahwasannya yakni terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama disebabkan yakni perkara seperti ini. Kemudian yang berikutnya, sebab yang terakhir adalah yang kelima, yaitu mereka menghukumi hadis dan sampai pada kesimpulan yang berbeda. Sebuah hadis dihukumi sahih oleh sebagian ulama dan sebagian yang lain menghukuminya tidak sahih. Sebagian menghukumi hasan ligoirihi, ya, yang tadinya dhaif karena banyak jalurnya, kemudian terangkat menjadi hasan ligoirihi karena hasan, maka bisa dijadikan patokan, bisa dijadikan sebagai landasan beramal. Tapi sebagian yang lain tidak sampai kepada kesimpulan seperti itu. Kesimpulannya adalah dhaif. Karena dhaif ya, tidak, dia tidak mengamalkan. Karena dhaif maka dia tidak mengamalkan, tidak menjadikan dalil tersebut sebagai landasan hukum. Seperti apa Bapak dan Ibu? Seperti permasalahan aqiqah. Ya, apakah aqiqah itu boleh setelah lewat hari ketujuh? Apakah tetap disyariatkan atau tidak disyariatkan? Sebagian ulama berpendapat iya, tetap disyariatkan walaupun sudah lewat hari ketujuh. Nah, bahkan ketika orang itu sudah dewasa sekalipun masih ada syariat aqiqah. Dan sebagian yang lain mengatakan tidak, aqiqah itu terbatas dengan waktu, yaitu hari ketujuh. Kalau sudah lewat hari ketujuh, ya sudah, gugur. Tidak ada syariat aqiqah lagi. Inti perbedaan mereka adalah pada sebuah hadis. Aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nafsihi ba'dal bi'tsah. Rasulullah itu mengaqiqahi diri beliau sendiri ketika beliau diutus menjadi nabi. Beliau mengaqiqahi dirinya sendiri ketika umurnya 40, ketika sudah diangkat sebagai nabi. Nah, hadis ini Bapak dan Ibu yang menjadi yakni titik perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian mensahihkan. Karena mensahihkan ya, mereka mengatakan boleh aqiqah itu setelah hari ke-7. Dan sebagian mereka berkesimpulan bahwasanya hadis ini dhaif. Setelah mereka meneliti panjang, maka mereka sampai pada kesimpulan hadisnya dhaif, makanya mereka tidak mengamalkan dan mengatakan tidak ada aqiqah setelah hari ke-7. Ini contoh saja. Baik. Jadi saya kira kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbedaan pendapat yang kita temui di masyarakat itu, setelah kita tahu sebab-sebabnya ini, kita bisa memaklumi dan sedikit berkurang rasa kebingungan kita. Nah, pembahasan berikutnya adalah bagaimana kita menyikapi akhlak, menyikapi perbedaan pendapat yang terjadi di tubuh kaum muslimin. Sebagian orang ada yang menyikapi dengan sangat keras. Setiap ada pendapat yang berbeda dengan pendapat yang selama ini dia pelajari, yang berbeda dengan pendapat yang selama ini dia dengar dari gurunya, dari syekhnya, langsung dia ingkar. Serta-merta diingkar. Ini belum pernah saya dapatkan dari kitab-kitab saya, dari guru-guru saya. Berarti ini adalah perkara yang munkar. Siapa yang ulama ini berarti telah sesat dan menyesatkan. Satu orang, satu golongan punya prinsip seperti ini. Golongan yang lain kebalikannya. Ini perbedaan pendapat bisa ditoleransi. Toh masing-masing punya dalil. Toh masing-masing juga sama-sama bersyahadat, sama-sama syahadatnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, jadi enggak usah ribut-ribut lah, kita toleransi saja. Semua perbedaan pendapat yang dia lihat, dia langsung menyikapinya serta-merta dengan toleransi, toleransi, dan toleransi. Maka kaum muslimin dan muslimat, mana dari dua sikap tadi yang benar? Apakah yang sangat tegas mengingkari atau yang sebaliknya toleransi? Tidak ada yang benar. Yang benar Bapak dan Ibu adalah apa yang akan kita bahas ini, yaitu kita perinci terlebih dahulu. Kita rinci terlebih dahulu. Ini khilafnya jenis yang mana? Khilaf yang mana ini? Karena khilaf itu macam-macam, Bapak. Khilaf itu tidak pada satu tataran. tidak pada satu jenis. Perbedaan pendapat itu bermacam-macam bentuknya. Dan masing-masing bentuk itu ada sikap khususnya untuk menghadapinya. Baik, kita akan membicarakan beberapa jenis khilaf. Ada tiga khilaf, Bapak dan Ibu, kurang lebih, yang terjadi pada umat Islam. Yang pertama adalah khilaf fariq. Khilaf fariq maksudnya adalah perbedaan pendapat yang kosong. Kosong dari faedah. Jadi artinya orang mau pilih pendapat mana saja dalam permasalahan itu tidak akan mempengaruhi akidah dia, tidak akan mempengaruhi ibadah dia, tidak akan mempengaruhi muamalah dia. Tidak akan meleset akidah dia, tidak akan meleset ibadah dia, walaupun dia mengambil pendapat manapun. Itu namanya khilaf fariq. Khilaf kosong. Contohnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah yang di perbedaan para ulama ketika menafsirkan sebagian ayat di dalam Al-Qur'an, biasanya ayat-ayat yang berbicara tentang kisah, ya. Seperti kisahnya Ashabul Kahfi, di sana disebutkan ada anjing yang menyertai Ashabul Kahfi tersebut. Anjing itu anjing jenis apa? Para ulama berbeda pendapat. Nah ini Bapak dan Ibu, kalau Anda milih pendapat mana saja, nggak ada efek, ya. Tidak ada pengaruhnya dalam akidah Anda, tidak ada pengaruhnya dalam ibadah Anda, dalam muamalah Anda. Baik, gua yang dijadikan mereka, ya, untuk beristirahat, guanya Ashabul Kahfi, letaknya di mana, ya, di bagian bumi sebelah mana? Para ulama juga punya pendapat-pendapat yang banyak sekali sih. Ada yang mengatakan di Yordania, ada yang mengatakan di sana, ada yang mengatakan di sini. Banyak sekali perbedaan-perbedaan pendapat. Ini juga tidak berpengaruh kepada iman kita, pada amalan kita, pada muamalah kita. Nah, tongkatnya Nabi Musa, nah, itu dari kayu apa? Ini tidak berpengaruh kepada. Khilaf yang semacam ini, maka sikap kita adalah kita silahkan kalau mau membaca sekedar wawasan saja tidak ada masalah. Nah, tapi kita tidak terlalu menyibukkan diri kita dengan khilaf semacam ini. Nah, tidak terlalu menyibukkan diri kita dengan perbedaan pendapat semacam ini. Yang kedua, khilaf yang kedua adalah khilaf tanawwu. Khilaf yang bersifat variatif. Maksudnya variatif itu tidak bertentangan. Pendapat yang satu dengan pendapat yang lain tidak bertentangan. Nah, khilaf variatif ini ada dua bentuk. Bentuk yang pertama itu adalah pada ibadah-ibadah yang ditunaikan dengan kaifiah yang berbeda-beda. Atau bacaan-bacaan dalam sholat, dalam ibadah yang lafaznya berbeda-beda. Sebagai contoh adalah perbedaan dalam doa istiftah. Ada yang berdoa Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib dan seterusnya. Dan ada lagi yang berdoa Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Dan ada lagi yang berdoa subhanakallahumma wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairu. Ada lagi yang berdoa Allahumma fatir samawati wa ardh anta wali fid dunya wal akhirah, Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israil fatir samawati wal ardh anta tahkum baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun ihdini limakhtalifa fihi min alhaqqi bi idznik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Beda apa tidak Bapak dan Ibu? Beda. Nah, doa istiftah berbeda-beda. Doa sujud ada yang subhana rabbil a'la, ada yang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma. Doa ruku ada yang subhana rabbil azim, ada subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma Allahumma ghfirli. Bacaan selawat setelah tahiyat juga ada beberapa versi. Kalau kita melihat Bapak dan Ibu, versi-versi bacaan yang kita sebutkan tadi itu semuanya pernah dibaca semuanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalilnya sahih. Selama dalilnya sahih, maka kita boleh mengamalkan semuanya secara bergantian. Kadang kita baca Allahu Akbar kabira, kadang kita membaca Allah mabait-bait. Nah, semuanya benar sehingga tidak perlu dipermasalahkan. Jika kita misalnya hanya hafal satu jenis doa Allahu Akbar kabira, terus melihat saudara kita membaca doa yang lain Allah mabait-bait, ini tidak perlu dipermasalahkan. Selama dalilnya sahih, selama doa-doa itu dia gali dari dalil-dalil yang sahih, tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Demikian juga salat witir. Ada versi salat witir 3 rakaat langsung, dan ada juga versi 2 salam, kemudian lanjut lagi 1 salam. Ini bukanlah sesuatu yang mengherankan, Bapak. Ada berbagai macam kaifiah dan ada berbagai macam lafaz dalam doa-doa, di dalam sholat atau dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Ini bukanlah sesuatu yang mengherankan. Tidak perlu diherankan, karena sholat itu terjadi berulang kali pada keseharian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak menutup kemungkinan Rasulullah memang melakukan itu semuanya. Ya, terkadang beliau membaca istiftah yang ini, terkadang membaca doa istiftah yang itu, terkadang beliau sholat dengan versi ini, terkadang beliau sholat dengan versi itu. Apa yang membuat kita bingung? Yang bingung itu kalau ada khilaf dalam masalah haji. Haji beliau itu cuma sekali, haji wada. Nah, yakni haji pertama dan terakhir. Itu kalau ada riwayat yang berbeda, pantas kita bingung. Ya, di riwayat ini disebutkan begini, di riwayat itu kok disebutkan begitu, wong hajinya cuma sekali. Mana yang benar? Itu mungkin kita bingung. Tapi kalau sholat kan setiap hari Rasulullah melaksanakan. Sangat mungkin sekali Rasulullah melaksanakan semua kaifiah-kaifiah itu. Sekali melakukan ini, sekali melakukan yang ini. Apa yang membuat kita bingung? Sebagian orang terlalu ekstrim menggolongkan manusia berdasarkan doa istiftah. Kalau doa istiftahnya Allah mabaitba ini berarti Muhammadiyah. Kalau Allah Akbar kabira berarti NU. Ini terlalu pendek cara berpikirnya kaum muslimin dan nah. Baik. Yang kedua, bentuk khilaf tanawu yang kedua adalah adanya lafaz-lafaz yang berbeda tetapi mengacu kepada makna yang sama. Adanya lafaz-lafaz yang berbeda dalam penafsiran, tapi sebenarnya itu tidak berbeda, Bapak. Contohnya adalah penafsiran ihdinash shiratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Apa tafsir ihdinash shiratal mustaqim? Shiratal mustaqim tafsirnya apa? Para ahli tafsir, kalau Anda yang membaca kitab-kitab tafsir akan Anda temui bahwasanya para ahli tafsir itu berbeda-beda pendapat dalam menafsirkan shiratal mustaqim. Ada yang mengatakan shiratal mustaqim wal islam. Shiratal mustaqim itu Islam. Ada yang mengatakan shiratal mustaqim adalah Al-Qur'an. Ada yang mengatakan shiratal mustaqim adalah Muhammad wa sahibah. Muhammad dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Beda-beda apa tidak? Lafaznya beda-beda, tapi sebenarnya tidak berbeda. Karena mengarah kepada satu makna. Shiratal mustaqim Islam benar. Nah, dan shiratal mustaqim dikatakan Quran juga benar. Karena Quran itu adalah sumbernya agama Islam ini. Dan shiratal mustaqim dikatakan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua orang sahabatnya Abu Bakar dan Umar juga benar. Karena memang Rasulullah, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu adalah orang yang paling baik mengamalkan Islam. Jadi lafaznya beda-beda, tapi sebenarnya enggak berbeda, Bapak dan mengarah kepada satu makna. Jadi shiratal mustaqim adalah Islam ini yang mana bersumber dari Al-Qur'an, yang diamalkan oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh sahabatnya, dan sebaik-baik sahabat yang mengikuti beliau adalah Abu Bakar dan Umar. Apa muskilahnya? Nah, jadi berbeda-beda tapi semuanya benar. Dan jangan asing, jangan merasa aneh dengan istilah seperti ini, berbeda-beda tapi semuanya benar. Nah, karena dalam keseharian saja mungkin akan kita saksikan semacam ini. ungkapan-ungkapan yang berbeda tapi intinya ternyata satu, Bapak. Itu akan kita mungkin akan menjumpai itu dalam keseharian kita. Masih ingat ceritanya orang buta yang berdebat tentang gajah? Ya, orang buta yang berdebat tentang gajah. Semuanya enggak melihat langsung dengan mata kepala mereka. Kayak apa gajah itu? Akhirnya mereka datang ke kebun binatang untuk membuktikan gajah itu sebenarnya kayak apa. Maka orang buta yang pertama memegang kakinya gajah dan meraba-rabanya. Dan dia menyimpulkan ternyata gajah itu seperti pohon. Nah, orang yang kedua mendatangi gajah dan memegang ekornya. Dan menyimpulkan ternyata gajah itu seperti apa? Seperti cambuk. Nah, orang yang ketiga mendatangi gajah dan meraba-raba badannya. Badannya besar, kuat, seperti tembok. Ya. Akhirnya mereka bertemu dan masing-masing mengemukakan argumen mereka. Satu orang mengatakan gajah itu yang benar adalah seperti pohon. Saya sudah langsung membuktikan. Nah, yang kedua gak terima. Saya juga membuktikan gajah itu seperti apa? Seperti cambuk. Nah, yang ketiga juga gak terima. Saya juga sudah membuktikan gajah itu gak seperti cambuk. Gajah itu seperti dinding, pohon, tembok. Ini pernyataan yang berbeda-beda, Bapak Dani. Tapi kalau disatukan, mengarah kepada satu makna. Gajah itu memang seperti tembok badannya. Dan gajah itu memang seperti pohon kakinya. Dan gajah itu memang seperti cambuk ekornya. Ya. Jadi kalau disatukan, mengarah kepada satu makna. Dan itu seperti itu banyak, Bapak Dan. Kadang sebagian orang, sebagian ahli tafsir itu mendefinisikan sesuatu dengan contoh. Yani definisi, contoh namanya. Ada definisi patahan. Ada definisi contoh. Nah, kadang orang yang gak paham, ketika para ulama menyebutkan definisi dengan menyebutkan contoh-contohnya, dan ada lagi yang mendefinisikan dengan bahasa lain, bukan dengan contoh, langsung dengan patahan, dikiranya mereka berbeda pendapat, padahal tidak. Nah, padahal tidak. Nah, ini kaum muslimin dan muslimat, ini khilaf tanawu. Khilaf tanawu, perbedaan variatif. Maka sikap kita adalah kita tidak menyibukkan diri kita, yakni sikap kita adalah kita mengamalkan yakni macam-macam ibadah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama bersumber dari dalil yang sahih, maka kita amalkan. Ya. Dan kita tidak perlu mempertajam perselisihan kita dengan orang lain selama mereka punya dalil, karena memang ini bukan sesuatu yang pantas untuk diperselisihkan, karena memang sebenarnya hakikatnya khilaf tanawu itu bukan perselisihan hakikatnya. Kayaknya dia itu perselisihan, perbedaan, tapi hakikatnya tidak berbeda. Wallahu a'lam. Yang ketiga, khilaf jenis yang ketiga adalah khilaf at-tadad. Khilaf kontradiktif. Yaitu perbedaan pendapat satu dengan yang lain berbeda. Dan berbedanya bukan main, Bapak dan Ibu. Berbeda yang sangat tajam sekali. Yang satunya mengatakan haram, yang satunya mengatakan halal. Yang satunya mengatakan sunnah, yang satu mengatakan bid'ah. Ini perbedaan pendapat kontradiktif, perbedaan yang sangat tajam, saling bertentangan, bertabrakan. Dan inilah, Bapak dan Ibu, sebenarnya inti khilaf itu di sini. Inti khilaf itu, khilaf yang sebenarnya itu adalah khilaf kontradiktif. Baik, bagaimana kita menyikapi khilaf kontradiktif? Khilaf kontradiktif itu ternyata juga ada dua macam. Khilaf kontradiktif atau khilaf tabat itu ternyata ada dua macam juga. Yang pertama adalah khilaf kontradiktif yang terjadi pada permasalahan-permasalahan yang sudah ada dalil qat'i. Dalil qat'i, dalil qat'i itu dalil yang jelas, gamblang. Sebagaimana matahari di siang bolong. Siapa saja yang membacanya, dia akan langsung paham maknanya begini. Maka yang seperti ini, Bapak dan Ibu, khilaf kontradiktif yang semacam ini, sikap kita kita tidak boleh bertoleransi di dalam permasalahan ini. Akan tetapi kita harus mengembalikan kepada dalil yang qat'i tadi. Dalil yang sudah gamblang tadi. Dalil yang sudah jelas tadi. Orang yang menyisi dalil yang jelas, yang gamblang tadi, maka kita tidak mentoleransinya. Sikap kita seperti ini berdasarkan surat An-Nisa. Ya, sikap kita yang seperti ini kaum muslimin dan muslimat berdasarkan surat An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan juga ulil amri di antara kalian. Jika kalian berlainan pendapat tentang suatu permasalahan, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian, itulah yang baik, yang lebih baik bagi kalian dan yang paling terpuji akibatnya nanti. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita dengan sangat jelas sekali bahwasannya kalau ada perselisihan terjadi di kalangan kaum muslimin, maka selagi di situ ada dalil qat'i, dalil yang jelas yang bisa kita bawa permasalahan kita, yang mana kita bisa membawa pulang permasalahan kita kepada dalil tersebut, kita lakukan itu. Ayat ini menunjukkan bahwasanya kalau ada masalah yang diperselisihkan, maka masalah yang diperselisihkan tersebut dipulangkan kepada dalil Al-Quran dan As-Sunnah, bukan ditoleransi. Ya, dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bukan ditoleransi. Jadi kalau ada dua pendapat, ya kita teliti mana ini yang cocok dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, selama ada ayat dan Al-Quran dan As-Sunnah yang maknanya jelas, gamblang, maka kita kembalikan kepada itu. Dan semua orang yang setelah nanti dicocokkan pendapatnya ternyata tidak cocok dengan Al-Quran dan As-Sunnah, harus meralatnya, harus merubahnya. Dan tidak boleh mempertahankan pendapatnya itu jika ternyata telah jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita tidak boleh mentoleransi pendapat yang lain. Kalau kita mentoleransi pendapat yang lain, terus ayat ini kita kemanakan, Bapak-Ibu? Ya. Ini kalau pendapat yang sudah jelas-jelas menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, sudah ada ayat yang gamblang, sunnah yang jelas, ya, kok masih ditoleransi? Terus apa fungsinya ayat ini? Kita kemanakan ayat ini? Terus di mana juga letak amar ma'ruf nahi munkar kalau semuanya ditoleransi? Nah, jadi toleransi itu kalau kebablasan, Bapak dan Ibu, itu jatuhnya kepada apa? Meninggalkan atau mengubur syariat amar ma'ruf nahi munkar. Enggak ada amar ma'ruf nahi munkar kalau semuanya ditoleransi. Baik, dalil yang lain yang menunjukkan akan hal ini adalah perbuatan para sahabat radhiyallahu taala anhu, bahwasanya mereka mengingkari sahabat yang lain, ya, yang jelas-jelas ucapannya bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ingat kisahnya Abdullah ibn Umar dengan putranya. Abdullah ibn Umar pernah membawakan sebuah hadis kepada putranya yang bernama Bilal. Abdullah ibn Umar berkata, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'La tamna'u ima Allahi min masajidillahi wa buyutuhunna khairun lahum.' Jangan kalian menghalangi atau melarang para wanita untuk menghadiri masjid-masjid Allah. Akan tetapi rumah mereka itu lebih baik untuk mereka." Jangan kalian larang wanita-wanita untuk datang ke masjid. Kalau mereka izin, silakan, jangan dilarang. Tapi ingat, rumah mereka itu lebih baik. Ini sebuah hadis yang dibawakan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma kepada putranya. Putranya ketika mendengar bapaknya membawakan hadis ini berkata, "Wallahi lanamna'uhunna. sungguh demi Allah akan kami halang wanita itu dari mendatangi masjid. Wallahi lanamna'uhunna. Sungguh wahai ayah akan aku halangi wanita-wanita itu. Enggak boleh pergi ke masjid. Maka apa sikapnya Abdullah bin Umar? Toleransi? Tidak. Disebutkan dalam riwayat tersebut bahwasanya Abdullah bin Umar mengeluarkan kata-kata yang begitu tegas, begitu keras kepada anaknya, dan setelah itu dia tidak lagi mengajak bicara anaknya, ya. Dia tidak ajak bicara anaknya sebagai bentuk pendidikan terhadap anaknya, karena dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seperti itu, kok dia mengucapkan sesuatu yang jelas-jelas menyelisih. Jadi ini menunjukkan bahwasannya tidak ada toleransi Bapak Dhani. Ketika ayatnya sudah jelas atau hadisnya sudah gamblang, ya, tidak ada toleransi bagi orang yang mengatakan sesuatu yang menyelisih Al-Quran dan hadis tersebut. Apa contohnya khilaf-khilaf seperti ini? Banyak Bapak dan Ibu. Nah, khilaf, ya, yang terjadi di kalangan manusia. Saya tidak mengatakan khilaf yang terjadi di kalangan kaum muslim, tapi yang khilaf yang terjadi di kalangan manusia. Nah, seperti pendapat sebagian orang mengatakan bahwasannya para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan para sahabat-sahabat lainnya adalah penghuni-penghuni neraka dan kafir. Yaitu pendapatnya Syiah Rafidhah. Ini enggak bisa ditoleransi. Karena Allah jelas mengatakan was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal anshar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang pertama-tama kali masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sudah jelas. La tasubbu ashabi, dalilnya juga sudah jelas. La tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabat. Kok ada orang yang mencela para sahabat dan mengatakan kafir masuk ke dalam neraka? Ini jelas, enggak bisa ditoleransi. Ada lagi yang mengatakan akhirat tidak kekal. Nah, ini enggak bisa ditoleransi Bapak dan Ibu. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bari. Orang-orang yang kafir dari kalangan musyrikin dan ahli kitab, maka mereka berada dalam neraka kekal mereka di dalam. Berarti akhirat kekal. Kalau ada yang mengatakan akhirat tidak kekal, jelas ini keliru. Enggak boleh ditoleransi. Kalau tetap ditoleransi juga, terus mana amar ma'ruf nahi munkarnya mana? Nah, ada lagi yang mengatakan jilbab tidak wajib. Nah, ya, jilbab itu hanya sekedar budaya Arab saja. Jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak dan kepada perempuan-perempuan kaum mukminin agar mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Dalika adna ayyurafna, yang demikian itu mereka bisa lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu. Nah, ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya sudah jelas. Dalilnya sudah gamblang, maka siapa yang menyelidiki dalil ini tidak ada kata toleransi untuk dia. Kalau kita tetap mentoleransi, sama halnya kita telah mengubur syariat amar ma'ruf nahi munkar. Hilang nanti lama-lama amar ma'ruf nahi munkar kalau semuanya ditoleransi. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah permasalahan khilaf kontradiktif yang terjadi pada permasalahan-masalahan yang dalilnya tidak qoti atau tidak ada dalil, tidak ada dalilnya atau ada dalilnya tapi dalilnya tidak qoti, tidak jelas dalilnya, tidak gamblang dalilnya, masih multi tafsir. Nah, memang ada beberapa dalil-dalil yang multi tafsir, bisa ditafsir begitu, bisa ditafsir begini. Baik, apa sikap kita sikap kita adalah kita bertanya kepada ahlul ilm. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Bertanyalah kepada ahlinya, ahlul dzikr, para ulama, jika kalian tidak mengetahui. Setelah kita bertanya kepada para ulama, kita mendapatkan jawaban, kita amalkan jawaban ulama tersebut. Kalau seandainya yang kita dapatkan, jawaban dari ulama yang kita dapatkan adalah banyak juga dan berbeda-beda, maka kita memilih mana di antara pendapat ulama-ulama tadi yang paling bertakwa, yang paling soleh, yang paling alim. Pendapat ulama yang paling alim, yang paling soleh, mana? Itu yang kita amalkan. Setelah itu, Bapak dan Ibu, kalau kita sudah mengambil suatu pendapat, terus melihat saudara kita yang lain mengambil pendapat lain, nah di sini kita bertoleransi. Khilaf kontradiktif yang boleh ditoleransi ini, khilaf yang seperti ini, yaitu permasalahan-permasalahan yang memang ijtihadi, permasalahan ijtihadiyah namanya. Tidak ada dalilnya, atau ada dalilnya tapi dalilnya itu ditafsirkan begini bisa, ditafsirkan begitu juga bisa. Multitafsir namanya. Apa dalil kita bersikap seperti ini? Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Imam Bukhari disebutkan dalam Sahih Bukhari 946 bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah bersabda kepada para sahabat, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi bani Quraidah. Janganlah kalian sholat asar. Perhatikan kaum muslimin, pesan Rasulullah kepada para sahabat, janganlah kalian sholat asar kecuali apabila kalian sudah sampai di Bani Quraidah. Kecuali apabila kalian sudah sampai di Bani Quraidah. Akhirnya mereka bergegas menuju ke perkampungan Bani Quraidah. Di tengah perjalanan, masuk waktu sholat asar. Di tengah perjalanan, belum sampai di Bani Quraidah, sudah masuk sholat asar. Bukan hanya masuk, bahkan sudah hampir selesai. Sudah hampir maghrib. Belum sampai di Bani Quraidah. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Rasulullah tadi mengatakan jangan sholat asar kalau belum sampai di Bani Quraidah. Ya. Tapi sholat asar sudah masuk waktunya. Kalau Anda dalam posisi seperti ini, Anda mengerjakan yang mana? Sikap Anda bagaimana? Sholat apa enggak? Sholat, karena waktunya sudah masuk. Tapi Rasulullah mengatakan jangan sholat asar kalau belum sampai di Bani Quraidah. Enggak sholat. Siapa yang sholat? Siapa yang enggak? Hah? Anda berbeda pendapat berarti. Sama, para sahabat pun berbeda pendapat. Nah, para sahabat ada yang sholat dan ada yang enggak sholat. Yang enggak sholat jelas, alasannya jelas. Rasulullah mengatakan la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Rasulullah mengatakan jangan sholat kalau belum sampai di Bani Quraidah. Kita belum sampai. Ya sudah, berarti kita enggak sholat asar. Nanti sholat asarnya nanti aja kalau sudah sampai di Bani Quraidah. Walaupun kita malam. Sampai di sana meskipun sudah malam. Enggak apa-apa, Rasulullah mengatakan begitu kok. Yang lain mengatakan sholat itu sudah ada waktunya, sudah jelas waktunya. Rasulullah tadi mungkin maksud beliau adalah bergegaslah kalian ke Bani Quraidah. Sehingga nanti pas sholat asar sudah nyampe sana. Maksud Rasulullah begitu. Bergegaslah kalian ke sholat ke Bani Quraidah. Jangan berlambat-lambat. Usahakan nanti pas sholat asar sudah kalian sudah di sana. Jangan kalian sholat asar kecuali sudah di sana. Ya cepatlah kalian. Berhubung kita terlambat, ya sudah gimana lagi? Waktu sholat asar sudah sampai, sudah tiba, ya sudah kita sholat. Baik. Jadi para sahabat pun berbeda pendapat. Ini di zaman Rasulullah, Rasulullah ada. Ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka berbeda pendapat Bapak dan Ibu. Maka jangan heran kalau terjadi perbedaan pendapat di zaman sekarang. Sesama para sahabat pun berbeda pendapat. Akhirnya permasalahan ini dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? falam yu'annif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahidan minhum. Ternyata Rasulullah tidak mencela salah seorang dari mereka, satu pun tidak dicela. Yang sholat ketika di tengah-tengah jalan tidak dicela oleh Rasulullah. Yang sholat terlambat sudah malam, ketika sampai di Bani Quraizah baru sholat, sudah malam sudah habis waktu asar, juga tidak dicela oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini sikap pembolehan toleransi, Bapak. Karena memang masalahnya masalah yang yakni bisa ditafsirkan begini dan bisa ditafsirkan seperti ini. Nah, jadi Bapak dan Ibu, yakni jangan kita mengotot, ya apa namanya, bersikeras, yakni nggak ada toleransi, kita harus tegas. Nah, hadis mengatakan begini, kita nggak boleh mentoleransi orang lain yang berbeda pendapat dengan kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja kepada Nabi membenarkan sikap para sahabat dua-duanya, bukan membenarkan sebenarnya. Tentunya mereka ada yang salah, ada yang benar, ya kan? Tapi tidak dicela oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang hadisnya mungkin ditafsirkan begini, mungkin ditafsirkan begitu. Ini kalau dalilnya multi tafsir kepada Nabi. Baik. Tapi untuk mengetahui multi tafsir atau tidak juga perlu kedalaman ini. Hadis yang Anda dengar tadi, janganlah kalian sholat asar ketika, kecuali ketika sudah sampai di Bani Quraidah, sepertinya itu tidak multitafsir, sepertinya. Ya kan? Tapi ternyata para sahabat menganggapnya itu multitafsir. Nah, ini pemahaman yang perlu yakni kita latih, Bapak dan Ibu. Jadi para sahabat tadi ada yang memahami lafaz la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah, janganlah kalian sholat asar kecuali sampai di Bani Quraidah. Ini memahami lafaz. Sementara yang mengatakan Rasulullah maksudnya enggak begini mungkin. Tapi kita disuruh bergegas menuju ke Bani Quraidah sehingga waktu sholat asar kita sudah berada di sana. Itu pemahaman apa? Pemahaman apa? Pemahaman yakni kontekstual. Dan pemahaman itu ternyata yang memiliki pemahaman seperti itu dua-duanya tidak dicela oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melihat secara lafaz memang kayaknya nggak sholat tadi. Di tengah sholat, di tengah jalan nggak sholat, nunggu setelah sampai di Bani Quraidah. Tapi ternyata Rasulullah tidak mencela seorang pun dari mereka. Ini menunjukkan bahwasannya memang hadis itu terkadang bisa dipahami secara kontekstualnya. Dan ini Bapak dan Ibu banyak terjadi di masyarakat kita, maka berhati-hatilah sebelum mengingkari. Jangan-jangan setelah Anda mengingkari, nah dia mengemukakan pendapatnya, ternyata kuat sekali, Anda malu nanti. Nah, sudah terlanjur diingkari, ternyata dia punya pemahaman yang lebih mendalam. Anda cuma memahami secara lafaz saja, dia memahami secara makna yang begitu mendalam sehingga ujung-ujungnya dia lebih kuat. Dan itu banyak terjadi Bapak dan Ibu. Saya berikan contoh ya, dalam permasalahan-permasalahan yang biasa terjadi di sekitar kita. Yang pertama adalah sholat tarawih. Jumlah sholat tarawih. Pendapat yang berkembang di masyarakat kita adalah sholat tarawih 11, tidak lebih dari itu. Sementara sebagian yang lain lagi yang juga sama-sama banyaknya pendapat ini adalah 20 rakaat. Nah, yang mengatakan bahwasanya sholat tarawih itu tidak boleh lebih dari 11, tidak boleh nambah lebih dari 11, dalilnya apa? Jelas dalilnya. Bahwasanya Rasulullah melihat Aisyah radhiyallahu taala anha melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat malam dan tidak pernah lebih dari 11. Nah, makanya orang mengatakan apa? Sebagian ulama kita mengatakan sholat tarawih itu batas maksimalnya adalah 11. Gak boleh lebih dari itu. Dalilnya itu tadi, Rasulullah gak pernah lebih dari 11. Nah, sementara pendapat yang lain mengatakan apa? 20 rakaat. Nah, ini pendapat yang dipilih oleh yakni saudara-saudara kita yang ada di Masjidil Haram. Siapa yang pernah ke sana Bapak dan Ibu? Pernah sholat tarawih di sana? Berapa rakaat sholat tarawih di Masjidil Haram? Hah? 23, 20 plus witir 3, 23. Kalau di akhir, akhir-akhir Ramadan, 10 hari terakhir, berapa? 23 itu ditambah lagi nanti malamnya, 36 kalau nggak salah, 36 rakaat. Nah, mungkin sebagian orang akan merasa bingung, Rasulullah nggak pernah lebih dari 11, kok ini malah 36? Nah, jangan terburu-buru Bapak dan Ibu mengingkari pendapat orang lain, menyalahkan atau memfitnahkan. Nah, karena sebagian ulama yang memandang bolehnya menambah dari itu, mereka juga punya sederetan dalil, sederet argumentasi. Rasulullah pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, "Shalatul laili matna matna." Salat malam itu 2-2. Salat malam itu 2-2. 2-2-2-2. Fa idza khasyya ahadukum an yatrikahul fajr falyusalli raka'ah yutir bima qad shalla. Kalau kalian khawatir mendapati waktu subuh, maka segera tutup dengan witir 1 rakaat. Perhatikan hadis ini sekali lagi. Salat malam itu 2-2-2-2. Kalau khawatir kalian mendapatkan waktu subuh, langsung tutup dengan 1 rakaat sebagai witir, sebagai pengganjilnya. Berarti ini mengesankan atau mengisyaratkan bahwasanya salat malam itu yang jelas 2-2-2-2 sampai subuh, begitu kan? 2-2-2 sampai subuh itu berarti berapa? Hah? 2-2 sampai subuh itu berarti berapa rakaat? Ya tergantung, bisa 20 rakaat, bisa 10 rakaat, bisa 100 rakaat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sholat malam itu nggak ada batasnya. Batas rakaat, bilangan rakaat nggak ada. Tapi batasnya adalah waktu, waktu subuh batasnya. Bilangannya nggak ada, nggak terbatas. Nah, mereka berdalil dengan itu apa dan? Berdalil dengan apa? Ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi berdalil dengan apa? Perbuatan. Itu tadi kan perbuatan. Rasulullah nggak akan nambah lebih dari 11, itu perbuatan. Kalau ini ucapan. Nah, ucapan dengan perbuatan lebih kuat mana, Bapak? Perbuatan apa ucapan? Lebih kuat ucapan, Bapak? Lebih kuat ucapan. Ya. Kalau perbuatan itu ada kemungkinan lain. Ya kan? Sama seperti haji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah memerintahkan para sahabatnya untuk apa? Bertahallul dan menjadikan manasik yang baru saja dilakukan sebagai umrah, berarti haji tamattu. Itu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ucapan Rasulullah yang ditujukan kepada para sahabat. Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk berhaji secara tamattu. Rasulullah berhaji secara apa? Rasulullah hajinya qiran. Tapi beliau memerintahkan, dengan lisan beliau memerintahkan para sahabat untuk haji apa? Tamattu. Mana yang lebih afdol, tamattu atau qiran? Kalau tamattu berdasarkan ucapan Rasulullah, kalau qiran perbuatan Rasulullah. Tapi Rasulullah menjelaskan, kenapa beliau kok enggak haji tamattu? Wong beliau memerintahkan haji tamattu, kok beliau enggak mengerjakan haji tamattu? Beliau mengatakan apa? Karena saya sudah membawa binatang haji, binatang sembelihan. Seandainya aku bisa, yakni seandainya aku memiliki kesempatan, maka akan aku jadikan haji ini haji tamattu. Nah, sama seperti apa yang aku perintahkan kepada kalian. Hanya saja aku sudah terlanjur membawa haji, ya. Sudah terlanjur membawa haji, jadi aku nggak bisa bertamattu. Aku harus memilih haji qiran. Nah, jadi Rasulullah memerintahkan untuk tamattu, tapi beliau tidak melaksanakan tamattu karena ada sebab. Nah, itulah sebabnya para ulama itu mengatakan perbuatan Rasulullah dan ucapan beliau itu kalau bertentangan lebih dikedepankan apa? Ucapannya. Nah, karena perbuatan itu bisa jadi ada kemungkinan-kemungkinan lain, ada sebab-sebab lain yang menyebabkan Rasulullah berbuat seperti itu. Nah, kita lanjutkan, Bapak. Jadi dari para ulama yang mengatakan sholat tarawih itu nggak ada batasannya, berdalil dengan apa? Dengan qaul, ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholat malam itu nggak ada batas, berdasarkan hadis qaul, ucapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi memang yang dilakukan oleh Rasul itu 11. Jadi pada dasarnya nggak ada batasannya, tapi Rasulullah memilih untuk beliau sendiri 11. Dan beliau 11-nya tidak sama dengan 11 kita. 11-nya kita berapa jam, Pak? Satu jam enggak sampai ya. Enggak sampai satu jam. Rasulullah 11-nya Bapak itu panjang sekali. Pernah diriwayatkan beliau selain itu menghatamkan Al-Baqarah, dilanjutkan dengan Al-Imran. Nah, rukuknya juga panjang, sujudnya juga panjang. Nah, sholat yang sepanjang itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak sanggup dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhu. Enggak bisa para sahabat sholat sebagus sholatnya Rasulullah, panjang begitu enggak bisa. Akhirnya Umar radhiyallahu taala anhu dengan fikih beliau, dengan pemahaman beliau, mengumpulkan manusia sholat tarawih dipimpin oleh imam yang ya imam satu. Nah, yaitu dengan bilangan 20 rakaat. Jadi sholatnya diperpendek. Ya, sholatnya diperpendek. Tidak seperti berdirinya Rasulullah, tidak seperti rukuknya Rasulullah, tapi sedikit agak dipendekkan, tapi ditambah rakaatnya. Ditambah rakaatnya. Kemudian ya itulah yang terjadi pada Umar radhiyallahu taala dan para sahabat di waktu itu, 20 rakaat. Jadi kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu, enggak ada pertentangan. Salatnya Rasulullah 11. Tapi bukan pembatasan. Ya. Salatnya Umar 20 karena memang lebih pendek. Rakaatnya banyak tapi lebih pendek daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibarat apa Bapak dan Ibu? Ibarat roti begitu. Ada dua kardus roti, besarnya sama. Tapi yang satu dipotong jadi 11 potong, yang satu dipotong jadi 20 potong. Tapi intinya sama. Formasi potongannya aja enggak sama. Nah. Jadi salatnya salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala sebenarnya sama. Secara panjangnya sama, cuma beda formasinya saja. Nah, jadi Umar tidak melihat kepada bilangan. Tidak menitik beratkan pada bilangan. Mungkin dia juga sudah tahu hadis tadi Bapak dan Ibu. Salat malam itu enggak ada batasan, yang penting 2-2-2. Nah, ini Bapak dan Ibu pendapat sebagian ulama seperti itu. Kenapa mereka memilih salat 23 padahal Rasulullah lebih dari itu? Padahal Rasulullah tidak lebih dari 11. Dalilnya, argumentasinya seperti itu. Nah, wallahu taala alam. Kalau ada yang mengatakan, tapi bagaimanapun juga salatnya Rasulullah yang 11, salat yang 11 dan salat yang 20 itu kan lebih cocok 11. Nah, lebih mendekati perbuatan Rasulullah yang 11 daripada yang 20, ya kan? Walaupun Umar melakukan 20, tapi yang lebih cocok kan 11. Kenapa kita enggak milih 11? Nah. Jumhur menjawab, para ulama menjawab. Nah, siapa bilang 11 itu lebih cocok dengan salatnya Rasulullah? 11 itu cocok dengan salatnya Rasulullah dari segi bilangan saja. Ya. Tapi dari segi panjangnya belum tentu. Bisa jadi yang 20 yang lebih cocok. Jadi paham Bapak dan Ibu. Jadi jumhur ulama tidak melihat bilangan. Ya. Jadi kecocokan dengan Rasulullah itu tidak dilihat dari semata-mata bilangan saja, tapi panjang. 20 kalau 2 jam ya, 11 cuma 1 jam, ya tentunya yang 2 jam yang lebih cocok dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun secara bilangan tidak sama. Nah, lapat perbedaan pendapat yang kedua Bapak dan Ibu. Ucapan Sayyidina ketika bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Sebagian ulama mengatakan enggak pakai Sayyidina, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad itu aja. Dan sebagian ada yang menambahkan lafaz Sayyidina. Ini perbedaan pendapat yang sangat kuat Bapak. Perbedaan pendapat yang sangat kuat, yang mengatakan Sayyidina, dalil mereka adalah hadis, ana sayyidu walai Adam. Aku adalah sayyid anak cucu Adam. Jadi kenapa kita yakni memprotes orang yang membaca Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina. Rasulullah mengatakan ana sayyid waladi Adam. Nah, apalagi ya? Annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyida. Allah memberikan kabar kepadamu wahai Zakaria dengan seorang anak yang akan lahir bernama Yahya yang Allah jadikan dia sebagai pembenar, yaitu orang yang mempercayai kalimat Allah dan sebagai sayyid. Jadi Allah menggelari Yahya dengan apa? Dengan sayyid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi, lebih mulia daripada Nabi Allah Yahya tentunya. Kalau Nabi Yahya Allah gelari dengan sayyid, maka gelar itu lebih cocok lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apalagi beliau mengatakan apa? Ana sayyid, aku adalah sayyid anak Adam. Ana sayyid waladi Adam. Yang penting tidak dibaca ketika lafaz-lafaz yang sudah resmi. Lafaz salat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina. Lafaz salat sudah paten, enggak ada sayyidina. Lafaz azan, Allah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, enggak boleh kita tambahin. Asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Itu pendapat sebagian ulama seperti itu. Dia menyelipkan lafaz sayyidina pada ucapan sholawat yang penting bukan sholawat yang sudah resmi. Seperti sholawat sholat atau seperti lafaz azan. Nah, wallahu ta'ala alam, saya sendiri secara pribadi mengatakan gak ada masalah pemaikan lafaz sayyidina, karena memang ada dalilnya. Asalkan gak dibaca ketika lafaz-lafaz resmi saja. Lafaz resmi gak usah dirubah-rubah. Khutbah Jumat memakai tongkat akhirnya. Ini juga khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Khutbah Jumat memakai tongkat ini khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan bid'ah. Memang ada pendapat yang mengatakan bid'ah kepada di Rasulullah sallallahu alaihi, tapi sebagian ulama, dan itu adalah jumhur mayoritas ulama, mengatakan sunnah hukumnya yakni khutbah dengan memakai tongkat. Dalilnya adalah Sahih Muslim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bercerita tentang Dajjal, Dajjal itu akan masuk ke semua negeri kecuali dua tempat saja yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal, yaitu Makkah dan Thayyibah. Dia juga mengatakan Madinah, Thayyibah, Makkah dan Thayyibah. Kemudian di akhir khutbah beliau mengatakan sambil memukulkan tongkatnya, nah, ke mimbar, inilah Thayyibah, inilah Thayyibah. Ini yang dipakai dalil oleh sebagian ulama yang menyunahkan khutbah pakai tongkat. Dan hadis ini sahih bahwa ini. Nah, walaupun sebagian ulama ada juga yang berpendapat bahwasanya itu bid'ah. Panjang permasalahannya panjang. Namun yakni sekedar ini saja. Sekedar kita sampaikan saja bahwasanya ini adalah permasalahan khilafiyah yang kuat. Maka kita jangan terburu-buru mengingkari sebelum kita matang dalam belajar. Dan untuk mengetahui mana khilaf yang boleh diingkari, mana yang tidak boleh, mana yang harus diingkari, mana yang harus ditoleransi, ini memang butuh belajar yang panjang. Butuh belajar yang panjang. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan kita bisa semakin dewasa menyikapi perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan kaum muslim. Nah, kalau harus, saya tidak tahu ada yang mengatakan harus. Ya, permasalahannya hanya berkisar antara boleh atau tidak gitu aja. Boleh nggak pakai lafaz sayyidina atau tidak? Tapi kalau ada yang mengatakan harus, saya belum pernah tahu harus. Nah, dan saya juga belum pernah tahu pendapat yakni bolehnya membaca sayyidina ketika dalam lafaz-lafaz resmi seperti salawat dalam sholat. Yang diperbincangkan oleh para ulama itu adalah ketika di luar sholat dan selain lafaz-lafaz resmi. Adapun di lafaz-lafaz yang sudah paten seperti lafaz sholat sudah nggak usah diganti-ganti. Wallahu a'lam. Saya belum pernah mendengar pendapat itu. Khilaf ulama yang memahami hadis tekstual dan kontekstual, mana yang lebih baik diikuti, mana boleh? Nah, tekstual itu terkadang lebih kuat. Jika memang itu nampak lebih kuat, maka itu yang kita kedepankan. Tapi terkadang kontekstual justru yang lebih kuat. Manakala kontekstual lebih kuat ini dengan korinah-korinah, dengan indikasi-indikasi tentunya, maka itu yang lebih kita kedepankan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Baslam dalam Taifirul Alam, apabila lafaz itu lebih menonjol, maka itu yang lebih kedepankan. Tapi kalau lafaz itu tidak terlalu menonjol, justru yang menonjol adalah sisi maknanya, maka makna itu yang lebih dikedepankan. Jadi satu permasalahan dengan permasalahan yang tidak bisa dipukul rata lawannya. Hadis yang satu dengan hadis yang lain tidak bisa dipukul rata. Terkadang kita mengedepankan lafaz, terkadang kita mengedepankan yakni maknanya. Nah, yakni contoh kita mengedepankan lafaz, yaitu ketika membahas hadis tentang silatan anjing tadi. Tujuh di situ maksudnya adalah tujuh beneran. Itu pendapat yang kuat sesuai dengan teks yang ada. Jadi kita pakai mana? Tekstual atau kontekstual untuk hadis anjing, hadis silatan anjing, apa? Tekstual. Tapi terkadang tekstual ini justru lemah, Bapak. Contohnya di hadis tentang larangan buang air kecil di air yang tergenang. Rasulullah bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'i da'in alladhi la yasfi. Janganlah salah seorang di antara kalian buang air kecil di air yang tergenang. Nah, secara tekstual yang enggak boleh itu kita buang air kecil di air tergenang. Teksnya sih seperti itu. Kalau kita yakni kalau seseorang buang air di sebuah ember. Buang air di mana? Di ember. Setelah itu, air kencing yang terkumpul di ember ini dibuang di air tergenang. Boleh apa enggak secara tekstual? Hah? Secara tekstual enggak apa-apa. Kalau kita memahami secara tekstual, enggak apa-apa. Yang dilarang itu kan kencing langsung di air tergenang. Kalau kencingnya di ember, setelah itu air yang air kencing yang ada di ember dituang ke atau dibuang ke air yang tergenang, kan nggak masuk dalam hadis secara tekstual, loh, Bapak. Tapi para ulama nggak memahami seperti itu, tetap nggak boleh. Yang kencing di ember kemudian setelah itu dibuang ya di air yang tergenang, sama saja nggak boleh, itu nggak boleh juga. Berarti itu mengedepankan makna tekstual atau kontekstual. Nah, jadi terkadang memang makna itu yang lebih unggul, loh, Pak, jadi sehingga lebih dikedepankan daripada teks. Nah, pendapat jumhur ulama harta-harta ribawi itu bukan cuma 6. Harta ribawi yang disebutkan hadis cuma 6. Harta ribawi yang disebutkan di dalam hadis cuma 6. Apa? Az-zahab bidz-zahab, emas dengan emas, fil-fiddah bil-fiddah, perak, wal-bur bil-bur, yaitu gandum, was-sya'ir bis-sya'ir, selai. Nah, kemudian at-tamar bit-tamar, kurma, wal milah, milah bil milah, ada 6. Emas, perak, kurma, gandum, selai, garam. Ini barang-barang ribawi, kalau ditukar, dibarterkan, maka kalau dibarterkan dengan sama, emas dengan emas, perak dengan perak, harus sama timbangannya. Dan harus kontan, tidak boleh tertunda. Serah terima langsung dan tidak boleh ada yang lebih. Hadisnya cuma mengatakan 6, tapi jumhur ulama pendapat yang kuat mengatakan apa? Barang-barang ribawi itu bukan cuma 6 ini saja, tetapi barang-barang lain yang memiliki sifat sama dengan 6 tadi juga termasuk barang ribawi. Jika ditukarkan tidak ada kesamaan, maka itu termasuk riba fadl juga. Seperti uang dengan uang, 10.000 dengan 9.000, riba fadl. Dalilnya itu tadi, Bapak dari. Di hadis nggak ada yang mengatakan uang dengan uang, riba fadl nggak ada. Emas dengan emas. Nah, emas dengan emas itu harus sama kalau ditukar. Kalau nggak sama, berarti riba fadl. Nggak disebutkan uang di sini. Tapi para ulama memahami uang dengan uang pun juga sama. Karena memiliki fungsi yang sama, yaitu apa? Sebagai alat tukar. Uang itu alat tukar. Emas zaman dulu juga sebagai alat tukar. Enggak boleh dipertukarkan dengan tidak sama, harus sama. Maka uang pun demikian. Makanya pertukaran uang menjelang hari raya itu termasuk riba fadl berdasarkan pendapat jumhur ulama. Uang dengan uang itu harus sama. 100 ribu ya 100 ribu. Bukan 100 ribu dengan 90 ribu. Nah, wallahu a'lam. Ketika seorang datang membawa apa namanya kabar tentang si fulan begini dan begitu, apakah kita perlu tabayyun bila mana yang bersangkutan tersebut tidak mau tabayyun? Jika orang yang bersangkutan tidak mau dilakukan tabayyun, apa sikap kita? Ya, tabayyun itu perlu kepada ibu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila datang seorang fasik membawa kabar berita kepadamu, maka tabayyunlah. Nah, di dalam riwayat lain disebutkan fatatabbatu. Bertakabbutlah. Jadi ada dua, takabbut dan tabayyun. Takabbut itu cek kebenaran berita tersebut. Tabayyun itu adalah tindak lanjuti. Kalau memang beritanya sudah jelas benar, terus lanjutannya bagaimana? Jangan berhenti. Contoh, Anda mendengar berita fulan gandengan sama cewek. Nah, teman kajian kita itu sudah ngaji lama. Ternyata dia apa? Jalan berdua sama cewek. Nah, Anda punya dua kewajiban. Takabut. Takabut itu apa? Anda cari tahu berita itu benar apa enggak. Itu namanya takabut. Cek. Setelah benar, tidak berhenti sampai di sini. Nah, cari tahu cewek yang digandeng itu siapa. Itu namanya tabayyun. Oh, ternyata adiknya. Itu namanya tabayyun, Bapak dan Ibu. Tabayyun. Nah, ini terjadi Bapak dan Ibu dalam berita-berita. Yani kita usahakan dalam berita apa saja tabayyun. Nah, karena banyak perselisihan, banyak keretakan di antara kaum muslimin, retaknya ukhuwah Islamiyah dikarenakan berita-berita yang tidak ditabayyuni seperti ini. Mungkin kita, sebagian kita memandang bahwasannya tabayyun itu nggak perlu, karena berita yang dibawa oleh teman kita itu sudah, teman kita yang bawa berita itu bagus, sudah bagus. Nah, orangnya soleh, nggak perlu ditabayyun lagi. Nah, jawabnya Bapak dan Ibu, kita tidak bersukutuan kepada dia. Ya, memang dia soleh. Nah, tapi dia menukil berita langsung atau nukil berita dari orang juga. Dia menjadi sumber berita langsung menyaksikan, atau dia cuma penukil berita juga. Kalau dia cuma penukil berita dari orang lain, iya dia soleh, tapi orang sebelum dia jadi bukan soleh. Walaupun dia soleh, tapi beritanya dibawa oleh orang yang pertama kali bukan soleh, ya sama aja. Keliru juga, ya kan? Nah, ketika sudah dipastikan semuanya soleh, itu pun juga nggak terburu-buru Bapak Ibu. Karena bisa jadi orang soleh tadi salah paham, menukil berita dengan pemahaman sendiri, kemudian apa? Salah paham. Nah, ada cerita seperti ini Bapak Ibu. Ada seorang ustaz diundang sebuah kajian di sebuah tempat yang begitu jauh. Nah, panitia mengatakan, tolong sampaikan kepada ustaz untuk mengisi kajian di tempat kami minggu depan, ahad depan. Dia nggak bilang tanggal berapa, yang penting ahad depan. Akhirnya disampaikan ustaz, antum diminta untuk isi kajian ahad tanggal 21. Ini namanya menyimpulkan langsung, ini namanya menukil berita secara langsung atau menukil berita secara kesimpulan. Menyimpulkan sendiri Bapak dan Ibu. Nah, dia nggak berniat berbohong, cuma dia menyimpulkan saja. Ternyata ustaz itu datang tanggal 21 di sana, masjidnya sepi. Nah, tanya kepada panitia, katanya ada kajian ini. Saya nggak bilang hari ini ustaz, saya bilang ahad depan. Nah, orang tadi menafsirkannya, ahad depan, penafsiran orang yang menerima berita dan yang diinginkan oleh orang yang berbicara itu ternyata beda tafsiran. Ahad depan, ini misalnya hari Senin. Ahad depan itu bukan ahad yang akan datang, ahadnya lagi. Nah, karena Ini masih dalam satu minggu, ya kan? Masih dalam satu pekan. Ahad depan itu masih dalam satu pekan. Berarti pekan depan itu ahad berikutnya lagi. Bukan ahad yang akan datang, ini ahad yang depannya lagi. Bukan tanggal 21, tapi 28. Nah, dia memahaminya ahad depan, ya sudah ahad yang paling dekat ini. Nah, ini pemahaman Bapak dan Ibu. Bisa jadi ikhwah kita yang baik, yang soleh. Benar dia soleh, dia enggak niat berbohong. Dia enggak ingin menipu kita, enggak ingin mengadang-adakan kebohongan, tapi bisa jadi dia salah paham. Kemudian dia menukil berita dengan berita yang sudah disalahpahami tadi, akhirnya salah juga. Nah, makanya salah juga meskipun orangnya soleh, ya kan? Nah, ini perlu ditabayun. Wallahu a'lam. Kalau tidak mau ditabayun bagaimana, Pak? Daripada Anda salah, daripada memunculkan masalah yang mafsadah, kerusakan yang begitu besar, mending Anda tawakuf. Kalau enggak bisa ditabayun. Nah, sebagian orang Islam ada yang berpendapat masalah fitnah, apakah fitnah hasanah? Nah, mohon dijelaskan apakah ada fitnah hasanah. Wallahu a'lam, masalah fitnah ada hasanah atau tidak, memang itu ada pendapat di kalangan para ulama ahlu sunnah juga yang mengatakan ada fitnah hasanah. Seperti Imam Syafi'i misalnya, al-fitnah itu fitnah, fitnah itu ada dua, fitnah tercela dan fitnah terpuji. Namun kalau Anda menelusuri pendapat Imam Syafi'i, ternyata Imam Syafi'i dan orang-orang yang beserta dengan beliau memaksudkan bid'ah hasanah itu adalah bid'ah sesuai dengan versinya Umar ibn Khattab. Karena Imam Syafi'i itu berdalil dengan ucapannya Umar ibn Khattab. Masih ingat ucapannya Umar ibn Khattab yang dimaksud bid'ah hasanah oleh Umar ibn Khattab apa? Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Apa yang dimaksud itu? Salat tarawih. Sholat tarawih pernah dikerjakan Rasulullah secara berjamaah atau tidak? Pernah ya? Pernah. Rasulullah pernah melakukan sholat tarawih bersama para sahabat. 2 malam atau 3 malam begitu. Nah, berarti yang dimaksud bid'ah hasanah oleh Umar di sini apa? Ya ini bid'ah secara lughah. Ini memang baru. Ditinjau dari sisi apa? Tidak dikerjakan di bahasanya Abu Bakar. Tidak dikerjakan di masanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baru dikerjakan di masanya siapa? Umar. Dari sisi ini dia memang sesuatu yang baru. Jadi bid'ahnya bid'ah secara bahasa. Imam Syafi'i pun berpendapat seperti itu. Ya memang ada bid'ah hasanah menurut Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i ternyata memaksudkan bid'ah hasanah itu adalah bid'ah seperti yang dimaksud oleh Umar tadi. Jadi asalnya ada contohnya, bukan murni perkara yang baru. Nah, ada contohnya. Cuma lama ditinggalkan Rasulullah dan diadakan lagi. Nah, oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala. Sudah masuk salat zuhur? Hah? Ini bahkan yang berpendapat fitnah karena tidak ada contoh dari Nabi dikatakan Wahabi. Nah, yang berpendapat fitnah, ya fitnah, karena tidak ada contoh dari Nabi. Ini kesalahan sebagian orang ketika mendefinisikan fitnah itu adalah perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi, tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Hati-hati dengan definisi fitnah. Kalau antum mendefinisikan fitnah, fitnah adalah perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi, definisi itu akan memukul antum sendiri. Fitnah itu pengertiannya bukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fitnah itu adalah sesuatu yang tidak ada dasarnya, bukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi. Beda lah Bapak. Sesuatu yang tidak ada dasarnya dan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi. Kalau sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi, belum tentu fitnah. Nah, tapi sesuatu yang tidak ada dasarnya di Al-Quran, dari As-Sunnah, dari Ijma, dari Qiyas yang sahih, iya, itu bid'ah. Contohnya adalah sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi tapi tidak bid'ah adalah apa? Membukukan Al-Quran. Dilakukan oleh Nabi apa enggak? Tidak. Bid'ah apa bukan? Tidak. Bukan bid'ah. Kenapa tidak bid'ah? Karena ada dasarnya. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi. Itulah Al-Quran, sebuah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Ini isyarat bahwasanya suatu ketika Al-Quran itu akan menjadi kitab. Nah, Cuma tidak dibukukan, tidak dikitabkan di zaman Rasulullah karena memang belum selesai turunnya wahyu. Nah, jadi ada halangan, Bapak. Ada penghalang. Kenapa kok tidak dibukukan Al-Qur'an di zaman Rasulullah? Karena ada penghalang, yaitu wahyu belum selesai. Setelah selesai baru dibukukan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala. Nah, jadi Rasulullah meninggalkan pembukaan Al-Qur'an karena ada sebab. Sebab itu sudah tidak ada di zamannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ibaratnya begini, Bapak dan Ibu. Orang mau fotokopi kitab, fotokopi buku dan mau menjilidnya. Gimana cara menjilidnya? Ditunggu kitab itu selesai semuanya, terkopi semuanya baru dijilid, atau satu dijilid. Hah? Kemudian apa? Keluar lagi, dibuka lagi, dimasukkan lagi, dijilid lagi. Nah, kemudian keluar kopian lagi, dibuka lagi, dijilid lagi. Apakah begitu? Ditunggu kan? Ditunggu sampai semuanya terkopi secara sempurna baru dijilid, kan begitu? Nah, Rasulullah pun demikian. Al-Quran belum selesai turun, maka tidak dijilid. Setelah selesai, Rasulullah sudah meninggal dunia. Dijilid oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Nah, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi bukan bid'ah, Bapak. Maka hati-hati mendefinisikan bid'ah. Kalau antum mendefinisikan bid'ah yaitu sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi, maka ini akan membuat antum terjebak sendiri dengan ucapan antum sendiri. Bid'ah itu pendapat yang benar adalah ma la asla lahu minati, sesuatu yang tidak punya dasar di dalam agama. Nah, seperti pembukaan Al-Quran bukan bid'ah karena dia ada dasarnya, meskipun tidak dilakukan Nabi, ada dasarnya. Wallahu a'lam. Puasa tanggal 9 Muharram dilakukan oleh Rasulullah apa enggak? Tidak. Tapi Rasulullah pernah mengatakan tahun depan saya akan puasa tanggal 9 juga Muharram. 10 Muharram saya puasa, tanggal 9 saya juga puasa tahun depan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat sebelum menunaikan cita-cita beliau ini. Kalau kita puasa tanggal 9 Muharram, sunnah atau bid'ah? Sunnah, tapi Rasulullah tidak melakukan. Nah, antum bingung sendiri kan? Antum termakan dengan definisi yang antum bikin sendiri. Rasulullah tidak pernah mencontohkan yakni puasa tanggal 9 Muharram, tapi beliau pernah berangan-angan seperti itu, makanya dikatakan sunnah. Nah ini Bapak, kita perlu mendalami yakni ilmu kita ini, supaya kita enggak terjebak dengan yakni pendapat-pendapat, tidak terjebak dengan ucapan kita sendiri. Sekarang gencar-gencar orang berpedoman surat An-Nisa 59 dicap Wahabi. Banyak yang benci dengan pemahaman Wahabi. Tolong Ustaz jelaskan tentang yakni figur Wahabi sedikit. Wahabi, Bapak dan Ibu, ini sebenarnya kalau dinisbahkan kepada Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab tidak pas. Kalau penisbatan kepada Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab harusnya Muhammadi, karena nama beliau adalah Muhammad bukan Abdul Wahab. Nah, paham Wahabi itu memang sesat. Tapi Wahabi bukan dari Muhammad bin Abdul Wahab, tapi Abdul Wahab Al-Ifriti yang dulu pernah ada dan menyebarkan paham Khawarij yang membunuh kaum muslimin. Dan itu memang terkenal. Terkenal zaman dulu sebagai firqah yang sangat ekstrim yang suka menghalalkan darah kaum muslimin. Nah, orang-orang yang tidak suka dengan ajaran Muhammad bin Abdul Wahab memanfaatkan ya yakni isu Wahabi itu ya untuk memunculkan yakni kesan jelek terhadap ajaran yang dibawa oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, seolah-olah Wahabi itu adalah ajaran yang dibawa oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, padahal bukan. Nah, baik. Jadi kalau ditanya Wahabi itu sesat, ya sesat, tapi bukan Wahabi itu. Bukan Wahabi Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, Wahabi yang sudah ada sebelumnya. Nah, wallahu'alam, yakni selama kita berusaha berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kita tidak perlu takut dicap apa saja. Nah, yang terpenting bagi kita adalah pengakuan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan komentar dari manusia. Saya seorang pegawai, sebenarnya penghasilan saya cukup untuk berkorban, tapi di sisi lain saya memiliki hutang. Manakah yang didahulukan, berkorban atau membayar hutang? Bayar hutang. Nah, karena Allah tidak membebani kita dengan suatu ibadah harta, yakni seperti haji, seperti korban, selagi kita masih punya hutang. Makanya orang yang punya hutang, ahsan dia melunasi hutang dulu. bukan pergi berhaji. Nah, maka Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin ketika ditanya tentang arisan kurban, beliau mengatakan orang kalau memang masih berhutang, ya dilunas hutangnya, enggak usah pergi haji. Jadi orang yang arisan kurban, arisan itu sebenarnya apa Bapak dan Ibu? Hutang. Nah, arisan itu sebenarnya adalah hutang. Jadi arisan haji berarti orang hutang untuk haji. Padahal harusnya kalau orang itu punya hutang dilunasi dulu, jangan pergi haji dulu dilunasi dulu. Maka wallahu a'lam, yakni syariat Islam tidak membebani kita dengan suatu ibadah, yakni harta, ketika kita masih memiliki hutang. Hutang adalah suatu kewajiban. Lagi kita mampu, maka lunasi dulu. Baik, bagaimana sikap satu ini aja ya, terakhir ya. Bagaimana sikap terbaik apabila kita menemui hal yang kita berbeda pegangan, berbeda pandangan pendapat ulama dengan saudara kita, semisal saat sholat berjamaah. Saya memegang pendapat bahwa tidak ada jamaah kedua di masjid, sedangkan saudara saya memegang pendapat boleh, bahkan afdal membuat jamaah baru. Nah, apabila kami sama-sama masbuk, bagaimana sikap saya? Sikapnya berlapang dada. Nah, teman antum berlapang dada terhadap pendapat antum, antum juga berlapang dada dengan pendapat dia. Akhirnya enggak ada masalah. Nah, kalau semuanya berlapang dada. Wallahu a'lam, mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ini. Mudah-mudahan nanti bisa dijawab oleh ustaz-ustaz yang lain, pemateri-pemateri yang lain. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.